بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan pertolongan yang kita dapat menyambung kembali kuliah kita Anak Kunci Syurga setiap 2 bulan. Malam ini seperti biasa malam yang pertama di Masjid Ar-Ridwan. Ada satu pengumuman kereta WSA 178. Lampu kereta tidak ditutup. WSA 178. Lampu tak tutup. Jadi bateri habis nak balik lagi. Kena tanya pula. Kita sambung muka surat bos. 100. Satu. Baru. Betul ke satu? Anak kunci surga lah. Kat mana? Ada tak orang bawa kitab dia ni? Ada? Amal Fakdu. Betul? Tiga kali mari kan? Mati ini sebuah kitab yang kecil yang mengandung ia kitab akan barang yang fardu'ain atas tiap-tiap mukallaf daripada aqaidul iman dan daripada hukum-hukum yang bersangkut paut dengan sembahyang dan lainnya daripada sembahyang. Kami himpunkan akan dia akan hukum bagi kanak-kanak dan perempuan yang baru belajar. Betul? Betul lah? Baik, kita sambung kitab Anak Kunci Syurga. Kata dia, Amma Ba'du adapun. Amma adapun Ba'du kemudian daripada itu. Ulama-ulama kata sunat kalau kita menulis sesuatu letak amal ba'du. Kerana diamalkan oleh Nabi-Nabi zaman dahulu kalau dia tulis surat, dia tulis amal ba'du. Waktu kita buka dari kitab-kitab ulama, kitab-kitab ni amal ba'du. Artinya ada pun kemudian daripada itu, iaitu selepas daripada menyebut Bismillah dan memuji Allah dan selawat Nabi. Lepas tu lah. Maka ini sebuah kitab yang kecil yang mengandungi ia akan barang yang fardu'ain atas tiap-tiap mukallaf. Ini kitab-kitab yang kita nak mengaji ni, kitab Anak Kunci Syurga nama dia. Kalau orang tanya mu dengar kitab dia semalam, khabar Anak Kunci Syurga nama kitab. Nama ni penting ke? Nama tak penting mana? Nampak? Dan isi dalam pun tak penting mana juga. Dan apa yang penting? Yang penting kita amal. Nampak? Namun kita amal itu pun dalam itu amal tak jadi apa. Yang penting amal. Tapi nak amal kena mengaji. Nak mengaji dengar kita. Kita kena ada nama. Dia bersangkut-sangkut. Ya? Satu orang tanya kita tak nak jawab. Kita benda orang pergi dengar orang yang ada malam. Kita benda lah. Kita tak ingat dulu. Kita ingat. Nama itu kita mesti ingat. Nama itu main kat kita negara ingat. Jadi nama kita ni saya dah ingat. Mana lemah sangat. Macam mana kita nak bela agama kita. Nama dia Anak Kunci Syurga. Satu hari budak ni dia nak pergi beli kitab. Jadi sahabat di kedai kitab, sahabat di kedai kitab kata, kitab apa nak beli? Dia kata, kitab anak kuci pintu surga. Sahabat di kedai kata, tak ada anak kuci pintu surga. Tak ada. Yang ada anak kuci surga. Sahabat pun tak terharap. Lepas tu tunjuklah, ni ada. Jadi dia kata, tak ada kitab ni. Nampak? Jadi gigi muda baru dah ni tahu bukan anak kunci pintu syurga. Anak kunci syurga je namanya. Tapi di para tenggara, siapa lah anak kunci syurga? Kalau gitu ada lah. Nah ni, dah pula anak-anak buat okey. Lepas tu tunjuklah, mesti hak ni hak dia masuk. Nah, jadi nak tahu nama tu. Nah, baik. Kitab ni apa? Kitab ni nama bagi himpunan hukum. Ismun lijam'in min ahkam, nama bagi himpunan hukum. Kalau dia tak ada hukum-hukum, maka orang panggil buku. Kalau dia ada himpunan hukum, maka dia panggil kitab. Nampak? Ha. Dia berkait dengan hukum agama, dia panggil kitab. Ha. Kitab yang paling hebat sekali, iaitu Al-Quran. Nampak? Itu kitab hukum lah. Yeah? Dia adalah umum kitab. Dia ibu segala kitab. Semua kitab-kitab ulama berasal daripada Quran. Berarti Quran, kitab yang paling agung. Kitab yang paling mulia. Kitab yang paling hebat. Dia satu saja kitab yang kita dengar dia wuduk dan nak pegang. Kita anak kunci surga dan kita ulama hebat mana pun sunat dia ambil wuduk. Ada pun Al-Quran, dia wajib ambil wuduk. Nampak? Ha. Kitab yang paling mulia. Bahasa apa dia mulia? Mulia ni ikut penulis. Nampak? Buku-buku ni hebat atau tak hebat, hina atau mulia, dia ikut penulis. Nampak? Buku ni ditulis oleh siapa? Contohnya, nah, buku ni ditulis oleh ketua kelompok. Ini buku tu. Buku Al-Quran ni kalam Allah. Nampak? Iaitu Allah Taala punya kalam, punya perintah, punya berita, punya cerita. Maka tidak ada yang menandingi kemuliaan Allah. Apa jua yang milik Allah, maka dialah yang paling mulia. Maka Al-Quran paling mulia melengkapi segala kitab-kitab ulama. Kitab-kitab ulama melengkapi segala buku-buku manusia. Wa mariah buku profesor apapun, mulia lagi kitab ulama. Wa mariah kitab ulama apapun, Quran paling mulia. Sehingga ulama-ulama kata Quran kita tak boleh tindih, benda lain di atas. Orang Arab ni dia hormat sangat serban dan kofiyah. Nampak? Dia panggil tijan orang Arab. Mahkota orang Arab. Benda yang paling mulia lah serban ni. Tapi benda yang paling mulia serban diletak di atas Quran, haram dia. Nampak? Pokoknya haram. Sebab mulia lagi Quran daripada serban. Jadi Quran dalam kita letak, tak boleh tindih. Apa yang hebat ni Quran. Nampak? Kita letak dinding mata, letak step mata, dinding dengan rehat. Dinding dengan suat abor, suat abor ada keputusan otor, bukan satu pula. Nah, jadi kita tak faham. Jadi pelajar ni supaya faham. Al-fikhu bermakna lepas ni. Fekah bermakna faham. Faham agama. Biar orang panggil ustaz tu, faham agama. Dari panggil ustaz, panggil tukumu, panggil ulama, hebat, ahli, haji. Nah, tapi masuk mereka dengan wakil. Dan kita nak faham agama. Bila faham, kita mudah jaga agama. Jangan letak benda-benda di atas Quran, melainkan darurat. Apa darurat? Kita tindih dengan petak atau plastik supaya tak punya debu. Diharuskan. Tapi kalau duduk gini, tak apa. Ini Quran, ini masuk buku KDSR. Boleh. Sini pula masuk meni di lemah. Boleh. Tapi atas tak boleh tindih. Nampak? Dia kitab yang paling mulia. Turun daripada langit. Nah? Zaman Rasulullah SAW mengaji tak pakai kitab. Turun satu ayat terus kurai kepada sahabat, sahabat dengar dan hafal. Kita boleh tahu kalau cok, bak ni pula, usaha bak ni pula, diikut bersih. Dalam sebab ikut turun ayat. Malam ni turun ayat bab semayang, Nabi cerita bab semayang. Malam esok turun ayat bab nikah, bab nikah pula. Lepas daripada zaman Rasulullah, masuk zaman Salafus Salih, maka disusun ayat-ayat berkenaan tauhid dibukukan. Ayat-ayat berkenaan dengan fiqh dibukukan. Ayat berkenaan tasawuf, ayat berkenaan ni, berkenaan ni. Senang kita nak belajar. Baru ini kita belajar tauhid, dia ada tauhid salah, ada tauhid khalah. Kanakah kita terang? Nah, ada sifat 20. Nah, ada bab taharah, lepas tu bab tayamum. Mudah nak belajar. Nah, jadi kita guna kita untuk memudahkan nak belajar. Nah, di Burma, Burma ni negeri orang Islam sebahagiannya, sebahagiannya Buddha. Jadi payah nak ada kitab ni, macam kitab kita duk pegang malam ni, susah didapat ini di Burma. Dipanggil sekarang Myanmar. Nah, jadi pada zaman tahun 70-an, dia orang ni kirim tupak orang tulis. Kalau nak mengaji kitab Penawar Bagi Hati, nak mengaji kitab Musalli, dia upah orang tulis. Upah tulis tu pukul padi. Pukul padi dua musim. Nampak? 20-20 kantang dapat, bagi upah tukang tulis. Bila dapat orang tulis, pergi mengaji. Mana susah nak dapat. Nampak? Di negara mereka. Nak kita berasa terayah kita nak minta. Nampak pula? 3 ringgit satu biji. Tapi tak beli-beli juga. Maiti 2 butik, 4 bulan tunggu tempat. Ha? Ha? Apa ada dalam kitab ni? Mengandungi ia akan barang yang fardu ain ada tiap-tiap mukallaf. Jadi belajarlah mana-mana kitab pun, ada tak pakai kitab pun, tengok saja pun tak apalah. Allah dah tanya kita mau belajar kitab apa? Ya. Mau belajar kitab mana? Tak tanya. Allah tanya belajar ke tak? Bila belajar, alhamdulillah, selamat kita. Ha. Lepas kita belajar, Allah tak tanya. Jadi pandai ada? Tak tanya. Tapi Allah tanya, amal ada? Itu saja. Nah? Ha. Jadi kalau kita mari tengok saja, tak bawa kita pun satu kelebihan ada. Nabi pernah berkata kepada Ibn Mas'ud, Ya Damaskudin, dulu suksa atas di majlisil ilmi, pada tanah suka lama wala satu berharta. Hei Ibn Mas'ud, sudah duduk sekejap pada orang mengajar ilmu Allah. Kamu tidak bawa pen, kamu tidak tulis apa-apa. Khairul nadani ajian kirakabah. Lebih baik daripada kamu merdekakan 1,000 orang hamba saya. Nampak? Dan apa? Mari dengar ni, kita ikut dah sunnah sahabat. Dan sahabat yang salah, mengaji tak pakai kitab, dia pakai dengar. Pakai dengar, dia ingat sampai akhir umur ni. Nah, ha. Zaman berkitab ni, selepas zaman sahabat, iaitu zaman tabi'in. Nah, ha. Dan bagaimana kita mana kita mengaji ustaz mana pun, ada akidah hari itu tak buat jamaah. Itu yang penting. Nah, walaupun tak ramai kita pergi surah yang kita duduk menajak mengaji ni, tiga orang yang dengarnya. Nah, ha, ustaz tukang ajak, Tuk Iman, Tuk Bila, JKK tukang ajak. Nah, apalah Allah nak tanya ramai tak ramai. Nah, ha. Mana-mana yang kita sempat belajarlah sementara kita ada umur. Nah, ha. Dia ada barang yang fardu ain. Fardu ain, fardu ni pun dia fardu ma fi fi'lihi tawabu kada ala tarikihi iqabu. Fardu ni adalah kewajipan. Siapa buat dapat pahala, siapa tak buat berdosa. Maksud ilmu yang fardu ain wajib hadir. Sekalipun dia cacat dan dia buta, jika ada orang yang meminta, kan tak datang jadi pasti. Ilmu yang pada kifayah, siapa tak datang tak jadi pasti. Dibuat masalah, seorang yang buta, adakah wajib dia hadir kuliah ilmu fardhu ain Ulama jawab wajib jika ada orang yang memimpin tangannya dan dia tidak sukar atau dia tidak menghadapi kesukaran berjalan seorang diri. Maka dia boleh pergi dengan pakar dia tak ada kesukaran, wajib hadir. Nampak? Mana orang butir wajib hadir belajar ilmu fardhu ain. Jadi ramanya orang tak mari belajar ilmu agama. Nampak? Orang butir wajib hadir. Nu ramah beribu-ribu nu berjuta tidak harapkan kuliah-kuliah agama. Jadi kita khusnul zani mungkin mereka buta yang tak ada orang pimpin. Fardu ain. Ain ni maknanya personal, individu, tiap-tiap seorang fardu, tiap-tiap seorang fardu. Dia ada satu lagi fardu kifayah. Fardu kifayah ni semua orang wajib, tapi seorang buat sudah orang jadi. Contoh fardu kifayah, dalam rumah kita ada 10 orang yang telah akil balik. Nampak? Maka kita pun pergilah rumah tu, assalamualaikum. Maka 10 orang tu semua wajib jawab salam tersebut. Tapi bila seorang sudah menjawab, maka terangkat rasa daripada yang lain. Itu fardu kifayah. Fardu ain ni 10 orang yang ada dalam rumah tu, ada ustaz hari mengajar ilmu fardu ain di surah berkatakan 10 orang sehari 10 rasa dapat. 5 orang dia mari, 5 lagi berdosa kepada Allah. Laki perempuan tak ada 3. Tua muda dan tak bertina sama saja. Nampak? Jika tadi yang mari mengajar tak hadir tanpa sebarang uzur syar'i, jadi fasik, tak boleh jadi wali nikah. Dengan sebab tak hadir kuliah agama. Jangan main-main. Nampak? Sebab dengan ilmu lah kita dapat berjalan dengan betul. Apa jua pun kita buat, dia mesti ada ilmu. Nak masuk sekolah pun ada ilmu. Nak masuk dia ada ilmu, dia ada ilmu. Fikir apa? Cuma nak ilmu dah. Nak? Saya nak fikir sekarang ni, fikir pejabat. Dia kata dah awak, ada usaha apa, tak ada usaha apa. Ada usaha. Nak ada ilmu juga. Nak bawa lari, dia ada ilmu dia bang. Nak kaki tetek sebab tu kena pandai kaki. Tak pandai kaki, kaki atas tangan. Bukan secara. Semua benda nak ilmu. Semua banyak kalau kita beli, dia bagi satu kitab. Beli telefon baru, buka dalam pasar, mesti ada kitab kita. Cara menu nak kendalikan telefon supaya tidak rosak. Beli kitab, ada kitab kita. Nampak? Beli kipas ke, beli mesinnya ke, beli TV ke, beli kereta, dia ada buku manual. Buku manual tu lah kitab panduan supaya kita tidak menjahanamkan mesin tu. Maka kita kena mari belajar supaya hidup kita tidak jahanam. Nampak? Jadi, dapat kata orang lain, dulu kita punya jahanam. Dah kenal padamu. Nah, bila kita mendekati masjid rumah-rumah Allah, rahmat turun. Nah, maka kita semakin tahu. Itu kelebihan. Nah, ini pasal apa kamu mari belajar? Kita mari dengar ni, bawa duit jatuh dalam kotak. Kita balik lagi, jatuh lho. Tapi kalau kita pergi tengok modal, jatuh tinggal 80, jatuh 2 pula. Dah masuk macam ini. Free. Baca karya tu, sebila terima Haji Kim Masjid, dia kutip teket kuliah depan tu. Patok muka dia 3 kali. Tak usah mandang-mandang aku cik teket. Ini set FOC, free of that. Nah, daripada bodoh kita mari jadi kredit. Daripada gerak, mari jadi silok. Daripada buta, balik jadi silik. Tak boleh ni. Nah, bodohnya orang itu. Atas tiap-tiap bukanlah wajib. Benda-benda yang wajib diketahui ada dalam kitab. Dan juga kitab-kitab lain yang seumpama ni. Ilmu agama ni penting tak penting ni? Untuk perjalanan kita tadi. Kita perjalanan yang tidak boleh U-turn. Kita terbabah dekat ni, highway ni, kita boleh U-turn kat Zuru. Walaupun 3 kilo ni, tapi ada 4 U-turn. Tapi masuk kubur ada U-turn. Tengok tu. Tengah kita, tak nyengit kita. Mana balik? Ada lah tangan dah balik semula. Tok Ki, apa yang ni pun kan? Dengan kain-kain kapal. Tok balik tu. Tok balik dia ke, apa? Nak ngaji. Nampak? Ada dia. Pak tanah-tanah dalam tubuh. Tak ada. One way ticket. Tak ada balik. No turn back. Tak ada. Pergi seorang penyak. Pergi seorang penyak. Lalu balik kata. Gang. Jadi zombie campur pisang. Bila saya baca di sini, katakan muka satu, malaikat jadi dalam cara muka dua, habis tak dua, nak sambung tiga pula, mari pula pulang depan pulang, muka tiga. Bukan ulang lagi. Nampak? Dia bersambung-sambung, faham tak? Eh? Ha, kalau tidak, jadi lambat habis. Satu dia. Eh? Ha, jadi kat mana sini? Sebab saya berhenti di meru. Ha, muka tiga jari. Ha, dekat. Kerana ahli sunnah tiada berpaling mereka itu daripada nas yang sahih. Dan mantan mereka itu ahli sunnah akan dia dengan dalil akal dan tiada dengan perkataan seseorang. Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma kana al-mu'min wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi. Artinya tidak ada bagi orang yang beriman, yang laki-laki dan yang perempuan, apabila menghukum oleh Allah Ta'ala daripada Rasulnya, baru ada bagi mereka itu memilih daripada pekerjaan. Baik. Kita masuk pula muqaddimah pendahuluan kita. Tadi dah muqaddimah pendahuluan. Sebelum masuk bab, dia nak cerita. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mendulukan akan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Lepas itu baru perkataan ulama, iaitu ijma' dan qiyas. Jadi kita pergi kadang-kadang di masjid, dia tanpa banner. Nampak? Quran, hadis, ijma' qiyas. Itulah empat sumber hukum kita. Atas sekali Quran. Nombor dua hadis, nombor tiga ijma'. Kemudian qiyas. Ya. Kali dua ni saja bukan, ni mesti empat. Tapi dua adalah induk yang utama. Ya. Ha. Sebab ada ramai jawab sekarang orang yang tak mau pakai perkataan ulama. Cukup-cukup berbahaya. Nak pakai Quran dan hadis dulu. Nampak? Sedangkan Imam Syafi'i menggunakan perkataan ulama. Imam Bukhari taklid perkataan ulama. Imam Nawawi ikut perkataan ulama. Nah, tapi ada sekarang orang nah, yang tak mau ikut kataan ulama, nak pakai Quran hadis dulu, Dan kita orang di hari ini berkata betul juga. Kena perlu ikut ulama. Mesti ikut Quran dan hadis. Kita pun terus terpecoh. Nampak? Dan ulama-ulama telah menjawab masalah ini. Nampak? Tidak boleh kita nak ikut terus Al-Quran dan hadis. Mereka mesti juga kena ikut ulama. Kerana ulama yang faham Quran dan hadis. Siapa yang taklid berkata hari ini Tuhan? Nampak? Maka dia bertaklid pada ulama Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ingat baik-baik. Nas yang paling tinggi Quran dan hadis Nabi Sallam. Hadis daripada Allah Ta'ala juga. Maka kita sebagai orang Islam betul. Nampak? Justru yang paling tinggi. Perlembagaan yang paling hebat. Nampak? Hukum yang tak boleh ditindik oleh segala hukum. Quran dengan hadis. Letak tu dulu dalam hati kita, maka akidah kita sahih. Dan kita tak ada benda tu, akidah kita rosak. Bila akidah rosak, mayah kita tak tahu nak letak mana. Pegang dulu yang paling tinggi Quran dan hadis. Lepas tu kita pergi belajar Quran hadis. Paling tinggi. Semasa tak ada perkataan-perkataan ulama yang bercanggah dengan Quran. Yang ada perkataan kita orang awam. Tidak dipanggil ulama kalau dia kawal Quran. Ulama dia nak keluar pun dia tengok Quran dulu. Nampak? Kita buka mana-mana kita Imam Hanafi, kita Imam Maliki, kita Imam Hanbali, kita Imam Syafi'i. Nah, apa bab tu? Ayat Quran dulu. Kalau kita bab nikah, tak boleh ayat Quran. Tapi hadis-hadis pula bab nikah. Baru yang dipandangkan ulama-ulama sahabat, ulama tabi'i. Nampak? Ha, jadi kita ni nak ikut Quran dan hadis ialah ikut ulama-ulama. Baru betul motif perjuangan kita balik pada Al-Quran dan hadis. Bukan kita terus direct buka Quran terus buat keluar hukum, bukan. Kerana kita sebab kenal jauhari yang kenal maknikan. Maka jauhari-jauhari ni pasal-pasal tentang kemasa ni ialah ulama-ulama yang telah diiktiraf oleh dunia. Nampak? Iaitu Imam Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang ni orang Quran tolak pergi. Ambil perkataan manusia tolak Quran. Al-Quran kata benda ni wajib. Dah ikut Quran. Ada cakap ni. Kalau tak ada ikut Quran, apa guna mursa Islam dalam hati? Ini Quran ni tinggi sekali. Bila Quran kata betul, semua orang dalam dunia kata sama Quran itu. Jadi Quran tak ada orang Allah. Quran bercanggah di sains. Maksud sains dibuang dalam rongkang. Perkataan doktor bercanggah dengan Quran. Perkataan doktor tidak dilayak. Itu faedah orang yang beriman. Di atas dari Quran yang ada. Buat ni dulu. Kalau sudah dikirim lagi. Benar orang akidah itu. Nah. Dan perkataan saya, perkataan ulama, perkataan pakar-pakar, umpamanya. Boleh, kita tengok dulu lah, baru betul kita ikut. Boleh. Tapi Quran dan hadis ada. No, tapi-tapi. Faham? Ni dalam ayat ni. Tidak boleh ada pilihan. Kena terima bulat-bulat. Kena ekstrim terima bulat-bulat Al-Quran dan hadis. Nah? Begitu. Perkataan majikan kita bercanggah dengan Quran, menang Quran. Semua hakim-hakim dalam dunia ini mengeluarkan satu resolusi bahawa hukum ini adalah boleh. Tapi Quran kata tidak boleh. Hakim-hakim tadi semua dibuang dalam tong sampah. Baru benar kita orang beriman. Faham? Itu keadaan ini. Kita banyak sekarang nampak disipu oleh puak-puak sekuler. Sekuler ni puak-puak yang nak ke Islam. Tapi nak Islam yang tak memberi kurbian kepada mereka. Nak pakai hati saja. Nah, jadi ayat Quran saya nak dulu. Pasti banyak jenis cakap bodoh. Orang kata kena ikut Quran dan hari. Hari ikut Quran dan hari. Bila kita nak modern. Nampak? Bodoh. Dia nak buat kerja. Nah, tapi tanggul. Nah, ada pula cakap Quran ni tak apa yang tulis. Ha? Allah Ta'ala dia yang cipta-cipta. Dia buat Adam dan langit bumi. Dia turunkan hukum. Dia tahu mana kita. masuk Quran, ulama dia kaji Quran sesuaikan dengan alam ni. Kita kaji dari molek pakai Quran, dan molek pakai alam manusia. Sebab tu perlembagaan yang ada dalam negara kita, tengok, tak boleh sedih. Bukan Quran, manusia sedih. Tak boleh, kalau cabar tak boleh lawan, tak boleh apa. Sudah bosok akhidat. Yang tak dicabar Quran dan hadis. Kata anggur hebat ni Quran kau tak dicabar. Tuhan Allah punya kan? Dan Allah apa? Allah tu lah punya bumi. Mu apa? Nanti tanya balik. Ni manusia yang ambil segala raja-raja di dalam dunia. Raja Afrika, Raja Mongolia, Raja China, Raja Jepun, Raja Singapura ni kan? Semua tu menumpang di bumi Allah. Sebab kata kita tubuh atas jari. Ha? Kalau kita ni, jauh-jauh, semua menumpang tanah duduk sejak di bumi Allah. Kena hormat tuan tanah. Kalau orang yang tumpang tanah kita tak hormat, kita hormat lah. Hormat lah. Ada. Ni cuma manusia yang lawan Islam, Allah hormat lah dia. Tapi dah berkibahnya, muka tak malu. Ha, saya ulang balik hadis kursi. Allah kata malam yang bawah ni kabar ni. Siapa tak suka dengan hukum aku, Allah kata. Walau dia sedut ada balai. Tak bawa dengan pujian aku. Walau dia sedut ada nama'i. Tidak suka dengan nikmat aku. Faliak rus min sakti sama'i. Tidak keluar daripada bawah langit tu. Mana berangus daripada bumi ini. Tak faham ni. Kita tak ada agar-agar, kita bumi ni orang juga. Tapi Allah dah buah dia. Hadis ni sahaja. Faliak rus min sakti sama'i. Tidak berangus daripada bumi ini. Siapa yang tak mau ikut hukum Allah. Hei muslim-muslim, hei raja-raja seluruh dunia. Mu tak mau ikut hukum Allah. Berangus. Eh, kita hangat dia tu. Ustaz ni nak ambak orang. Bukan aku ambak pada. Allah yang ambak. Tuh. Ha. Mengaji dia semak gitu. Allah yang ambak. 1400 tahun dah. Nabi baca hadis ni. Ulama simpan dalam kitab. Beli kitab tu. Hadis kursi yang sahih. Allah pula hadar. Tapi bila kita hadar orang ni, dia masih duduk dalam tanah kita. Muka tak mandu. Muka tak mandu kan. Tak berhenti baca. Dia tak. Kurang ada. Mu nak duduk bumi Allah. Ingat tanah ni. Haa. Tapi dia kata lah Allah. You think the name is still to your grandmother? Haa. Dia begitu. Orang-orang ingat tanah bumi yang seluruh. Nah, bila tumpah bumi Allah, wali kena sembah Allah. Wali kena sembahyang pada Allah. Wali kena jalan hukum Allah. Baru orang menumpah bumi Allah. Ni udara oksigen yang kita sedu ni. Ingat tak, kita nak. Tak. Allah yang buat. Tu air yang kita minum daripada langit. Ingat tak, buat. Allah bangga buat. Tak kau basah otak ni. Dah lembut-lembut dalam kira tu. Haa. Baru mandi dikit orang ini cukup. Oleh kerana kita sejuk udara Allah. Kita makan. Ikan milik Allah. Ayam tu milik Allah. Bumi kita tidak milik Allah. Wajib melaksanakan hukum Allah. Hanya kita bersyukur. Tak? Kerana beri tumpang pada bumi Allah. Baru manusia. Dari sini tak mesti bukan manusia. Maka Al-Quran mesti di atasnya. Sejuta orang Dr. Pakar mengatakan lain, Quran kata lain. Kodok Dr. Pakar. Itu maedah orang beriman. Al-Islam yaknu dia tinggi sekali. Walau yukda anai. Tak ada penyelan mengatasi Islam yang berkait dengan Islam. Tak ada benda dengan Islam nombor 2. Tak ada kata nombor 10. Second place tak ada dalam Islam. Semua first place. Juara berapa? Ha? Dia orang Islam tapi kan, dia orang tapi takkan tak ada kelebihan. Tak ada kelebihan. Kelebihan hanya pada Islam. Lebih daripada semua berada. Orang kafir dapat PhD. PhD ni bijak lah. Kan? Doktor falsafah. Oh, saya ada. Tapi kalau semua lembu, bijak. Bijak kan semua lembu. Lembu berok. Semua. Bijak. Tak ada hijrah, tidak budak cari-cari. Ha, kebijaksanaan diukur dengan banyak ibadah kita kepada Allah. Baru hijrah. Siapa semayang, orang tu hijrah. Siapa orang curah, mari masjid, orang curah. Dia minta semayang, bawa daripada ilmu. Walaupun doktor, menteri, mulajir, murid, bawa daripada ilmu. Padahal, pada tadi baru. Kenapa? Terima masjid. Tidak aku cipta jin dan manusia supaya semua bukan semua mu, bukan semua wik, bukan semua piti, bukan semua kerja, ibadah, kerja dan sebagainya. Maka ulama-ulama ahli sunnah, dia tak pakai akal untuk meletakkan hukum, mengatasi hukum Allah. Akal hanya nak memahami Al-Quran dan hadis supaya dapat dijalankan hukum tersebut. Akal bukan tak duduk nombor bawah ni. Akal ni sekarang ramai orang bertuhankan akal. Dia kata, percaya ni hari ni azab kubur. Ha. Thank you. betul sungguh mau anak orang. Senang dia siapa anak orang. Dah lah, apa yang itu? Mana tahu takut mau anak dulu. Itu apa yang mau aku kan tak takut kan? Mereka nak mau anak orang mau. Tanya ni, ha? Ini yang ada tu. Ha? Nah, ini yang ada lah, wakaknya. Kita ada jawapan pertama. Kalau tak anda jawapan tu, jawapan kedua. Kena jawapan kedua. Ambil kayu, aku berangkat pada. Nah, ya. Nama sebab Imam Ghazali cukup dan kita kira awak air cumu pun dulu. Jumpa orang macam ini, bunuh mereka. Ha, tengok. Ya, hari. Nah, menyesatkan orang ramai. Kita tak buat dosa pada, dia tanya lagi. Dosa pun tunjuk aku, bawa buka dia. Nah, kenapa dia tunjuk? Firman Allah Ta'ala wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum khiyaru min amrihim. Maknanya bila Allah telah menetapkan hukum, Nabi telah menetapkan suatu perkara, jika kita beriman kepada Allah, tidak boleh pilih, tak boleh lagi kita berpaling kepada yang lain. Contoh, bila Allah kata wajib puasa bulan Ramadan, tak boleh pindah lagi, tak boleh pilih bulan lagi. Kenapa? Contoh, dia orang beriman, tak ada pilihan. Allah kata bulan Ramadan, wajib puasa bulan Ramadan, kita buat bulan lain, tidak diterima. Bila Allah telah tetap, itu contoh. Bila Nabi kata sehari semayang lima waktu, tak ada pilihan. Mesti lima. Empat tak boleh. Enam tidak diterima. Tapi kalau tidak ditetapkan, boleh kita pilih. Contohnya masjid ni. Dah lama dah siap. Dia kuda dah. Kita pun nak tengok. Dah sedap mata memandang. Nak cat baru pula. Ha? Cat baru mana apa-apa ada sebuah dalam Quran? Tak ada. Ada sebuah dalam hadis? Tak ada. Oh. Ha? Ya? Jadi musyawarah lama. Kau pandang nak pilih kali apa-apa. Panggil musyawarah AJP, panggil Bapak Puan Ali Korea, kita nak cat masjid. Kita ngundi kali apa. Nampak? Ha, jadi ramah nak hijau. Nampak tak? Mu jangan kata politik tau. Ni contoh. Ha, ramah majoriti. 60 orang hadir musyawarah, lawanlah 50 orang nak warna hijau. 8 orang nak warna kuning. Nah, ha. 2 orang warna lain, warna pokok. Takutlah kan? Kenapa Allah tak letak? Nak cat mana-mana ikut pandang kan? Tahu jadi panas, nunggi. Nah, ha. Bagi asyik pun siap. Sebut tengok. Biru juga. Ha. Itu contoh. Hak banyak pilihan. Tapi kalau telah ditetap Al-Quran dan Hadis, ijma ulama, panduan-panduan ulama berijtihad, tak ada pilihan. Bila ini haram tetap haram, bila haram. Nah, Allah haram tetap haram, siapa kiamat? Wahai raja mana, wahai presiden mana tetap haram, tak ada pilihan. Bila benda itu haram, benda itu wajib. Itu tanda orang beriman. Sebab tu kata Ibrahim, itu ada haram. Likulli alfin wahidun fil jannah. Setiap 1,000 orang, seorang ke surga. Itu pada zaman ni, zaman orang yang kuat zikir. Zaman Ibrahim ini ada mani, zaman yang terkenal dengan ramah wali. Tak ramah orang pasang, ramah wali. Ha, 1,000 orang, seorang ke surga. Nampak orang ni, sebab apa sekarang? Sebab Tuhan kata haram, dia kata halal. Macam-macam perempuan, lawan Islam. Dalam dunia, Allah Rabbi, macam-macam tulis kau tentang Islam. Kau tak terima Quran. Nampak? Dalam nyaku Islam, lawan Islam. Dalam nyaku dia itu orang baik bersama dengan syaitan. Dalam kita semayang lima waktu, nampak Islam lain-lain. Masih lagi menyokong orang-orang yang tidak suka kepada Allah dan Rasul. Ha? Sebab itu ramah. Bukan mana 99% masuk neraka. Majority ke neraka. Ha, tu tinggal sungguh ini. Ha, ha. Sungguh siap dah agama ni. Kau cari macam beres lah kejauh. Dulu kita duduk kapur susah ni nak kerja. Mari hijau ke bandar raya. Senang dah ni. Dia tak senang tu macam ke jutawan. Tapi senang dah ni. Dulu susah ni kita tak ada begini. Ha, nak begini. Nak ada idea kita tengok orang puan. Dia ni tu hari bini dah. Hujur anak. Takkan beres anak. Takkan beres anak. Senang dah. Nah, dulu susah ada rumah. Dia ni ada rumah dah. Dia akan jadi mudah sama dunia. Nampak? Agama pula kita jaga. Nak? Haa, jaga boleh lah. Pasal dunia ni Tuhan beri jaga kita. Haa, senang boleh lagi. Walaupun kita tidak ada 10 dapat dalam bank, kita ada 800 riyal dalam bank, tapi kita senang lah. Haa, nampak? Haa, ada orang ni berarti dia fikir dia banyak. Dia berarti hebat. Hebat apa? Sama je. Nak? Haa, sama saja. Ya? Ha. Fikir ada berapa dalam bank? Berapa dia? Fikir tu banyak mana? Takut aku minta om. Banyak mana? 3,000? Lebih. Lebih. 10,000. Cukup lagi dia 10,000. Dia ada 10,000 dalam bank. Ada orang 10 juta dalam bank. Ada. Orang kalpun ada pendapatan dia 1 juta sehari. Ada. Nampak? Orang gaji 40 ribu sebulan cak ayam. Orang pun 40 ribu sebulan gaji cak ayam. Kita 4 ribu sebulan cak ayam berok kapu. Berok. Baik, mu ada 1 bilion. 1 juta. Mu ada 500 juta. Makan nasi tengah hari seminyak ni. Tolak. Dah tukar rebus seorang seminyak lah. Nelayan seminyak lah. Orang asli seminyak lah. Jadi nama lah. Tak ada benda. Nah, patutkan orang kampung, orang miskin makan seminyak. Nah, mu ada 5 jatuh dalam bank, mu sekali makan, 20 ekor mu. Laki bini. Ha, bini 10 ekor, mu 10 ekor. Nasi bukan sepinggan, 3 lori. Ha, pasal mu ada 10 juta. Tapi bila mu makan, sepinggan juga. Sama macam dia. Ha, 3-5 jam mana orang. Sama dengan orang kapur juga. Dah mu ada 15 juta dalam bank. Sekarang mu tidur, 9 bulan orang-orang mu. Ha, jadi sama je. Lebih-lebih lagi sama, masuk dalam kubur. Ha, jadi telanjangkan oleh tukang mandi mayat. Buang seluar, buang baju, telanjang bagai. Patut dengan air-air. Nampak? Ha, patut dipan dalam tanah. Nah, jamur orang kaya, rapang bah jatuh ada. Rasa masuk dalam tanah, gantung kat tiang TNB yang tidur. Ha, jadi bila itu kita ingat, kita sama saja, maka harta kita banyak, jangan kita rasa kita lebih. Tak salah harta banyak, tak salah kereta mewah. Nah, yang salah hati kita. Batu di akhirat jadi, tidak ada kereta mewah masuk neraka. Tak ada rumah banglo masuk neraka. Tak ada duit harta emas masuk neraka. Nah, yang masuk neraka tuang punya harta. Nah, ha, jadi dunia tidak salah. Kita yang salah kepada Allah Ta'ala. Allah siapkan dunia untuk kemudahan kita. Untuk kita rasa senang. Supaya kita mudah beribadah. Tapi kita tak beribadah hanya senang dengan dunia. Maka dunia tak masuk neraka. Kita masuk neraka. Bila Allah telah letakkan suatu hukum, tidak boleh lagi kita berpanik. Allah kata dalam Quran. Harus tawak. Bainas Safa wal Marwah. Antara Safa dengan Marwah. Kita tak boleh tukar lah. Nak buat di Jeddah, nak buat di Mina, tak boleh. Kerana telah sebut. Bila sebut dalam hadis, perempuan yang kematian suami mesti berkabung 4 bulan 10 hari. Maka haram kita buat 4 bulan 9 hari. Kerana telah tetap. Tak ada bagi mereka itu khiyarah min amrihim. Tak boleh bila. Tidak tetap. Ha. Bila disebut di dalam hadis juga ada semayang hari 3 rakaat kita buat 4 maksud kenapa? Ha? Tak boleh pilih lah hak sebut, hak tak sebut apa? Boleh pilih macam siap tadi sebut dalam Quran asyari kuasari kotu fakta aidiyah rumah pencuri laki-laki dan perempuan jika sambil kesalahan ada saksi buktinya suruh cukup nisok barang curian tak potong maka kamu pemerintah wajib potong tangan pencuri dan tidak potong akan dijual di akhirat. Barack Obama Presiden Amerika akan dijual di padang mahsyar kenapa tidak memotong tangan pencuri di Amerika kerana hukum Allah wajib untuk semua manusia bukan untuk Islam saja. Cuma orang kafir tidak dihukum di dunia bila tidak melaksanakan perintah yang wajib. Tapi dihukum di akhirat nanti. Ha? Datuk Seri S. Kami lalu. Kalau dia mati dalam kafir ini, dia akan disoal di akhirat. Kenapa tak puasa Ramadan? Betul. Buka kitab-kitab ulama. Ha? Ha? Mudah-mudahan dia mati dalam Islam. Nampak? Ha? Semua orang ini tanya. Sekarang ni awak kata hak Quran kita kaji dulu. Kaji apa? Mempandang pada Tuhan. Kalau nak kaji cara kita mana nak kita nak tanya agar bila kita akan start boleh tahan kira. Minat kaji sesuai tak hukum ni pada zaman sekarang. Sebab minat Tuhan pada Allah jadikan kita nyawa dalam benda dalam tubuh badannya Allah lagi bagi pinjang. Jika kita buat cakap tu pinjam mana tu ambil pinjam. Tiba-tiba kita juga kita untuk tawar hukum Allah. Ya. Ha. Anak kita kalau kita beri makan. Daripada cik sama bocor. Lepas tu dia larang kita. Kita malam. Tapi tu dia kata malam lah. Begitu juga dengan Allah. Dia yang hidupkan kita. Dia yang lahirkan kita dunia. Bukan lahir saja. Beri Islam. Beri iman. Beri kesihatan. Beri mata, beri tangan, beri telinga. Tak, beri gaji, beri bini, beri anak, beri kereta, beri rumah, beri kerjaan, beri kerjaan. Tak pun tunduk pada Allah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hendaklah kamu ketibata. Sesungguhnya, balasan seksa Allah di akhirat. Lebih-lebih dahsyat. Dan mak marah ke anak, dia tiap dengan datang. Allah tak main datang. Azab di dalam hati. Tak mayat, merasa sabar. Tak kira dengan diri Datuk Seri Top 10 Nakok Koprak di Malaysia dan semayang merata sokong. Ha, tak ada beli satu-satu. Ha, asal dunia tak apalah. Mu orang cok laku merah mu boleh jalan ni. Kita orang set laku hijau tak boleh jalan pasal orang cok nak lari. Jalan kubur main orang cok dulu macam ni. Ha, aku cek set semula keriang. Jadi dalam hadis bila dihancurkan alam ini Allah bertanya mula-mulanya Ainan mulu mana orang-orang soleh? Mana raja-raja? Mana tak ada orang ni? Bila hancur alam dengan tiup satu kali ya kata hebat banyak pakar soleh Allah itu mana? Ha? Ada kemudian diheret seorang demi seorang di antara disebut dalam kitab Nasihatuddin nasihat-nasihat agama orang-orang yang memimpin yang Tuhan beri kuasa memerintah di dalam dunia dia akan dibangkitkan di padang mahsyar tangan terikat pada tengkuknya jika dia benar kepada rakyat maka terbuka dah tadi jika dia membohongi walau seorang rakyat maka tak terbuka lalu diheret ke dalam api neraka. Nampak? Maka cukup dalam hadiman mulia bahawa jubiha bihan sikin siapa yang dilantik menjadi ketua negara dia telah dicomelek dengan pisau yang tidak terlihat. Ha? Ha? Dan kerana tidak ada jalan yang lebih baik dan yang lebih mudah pada mengenal Allah Ta'ala daripada jalan Rasul yang jadi bertutup dia daripada hawa nafsu. Tidak ada barang yang mendatangkan dia Rasul akan dia barang mereka wahyu yang diberitahu kepada Rasul. In huwa illa wahyu yuha. Nabi tak bercakap, mereka semua wahyu. Maknanya ilham daripada Allah. Quran daripada Allah. Hadis daripada Allah. Tolak hadis, tolak Quran. Terima hadis, terima Quran. Tapi ulama-ulama telah bersepakat, golongan yang menolak hadis kafir laknatullah, kekal di dalam api neraka. Berjaga-jaga dengan golongan yang puak anti hadis dia panggil. Lepas tu ingat sikit, puak yang tak mau kena perkataan kias. Ada ni banyak cakap, dia kata kias-kias kita tak main, kita main Quran hadis. Nampak? Kita kata benda ni kias, dia tu tekan mata anda. Tu imam baca doa. Kadang-kadang tengah tempat tu tu imam sampai kat bandar tu dia pusing tangan. Sini ada wak. Ada gawak lah. Nah, kadang-kadang dia pusing tangan ke bawah gini. Haris. Biasa doa gini. Sampai tengah-tengah tempat dia pusing gini. Nampak? Jadi puak-puak ni dia kata pusing gini ni dia doa berdalat. Ha, ni ramai ni. Ada sikit dia doa berdalat. Ada sikit dia doa berdalat. Ha. Jadi saya jawab di dalam website bahawasanya perbuatan imam ini betul. Bukan dia memandai-mandai. Disebut dalam kitab-kitab kakak harus membalikkan tangan meminta perlindungan daripada balik. Nampak? Walaupun Nabi tidak baca doa dengan berpusing begitu, mereka pada satu tempat dia. Iaitu doa istiqah salat minta hujan. Dalam kitab hadis Muslim, Nabi pusing telapak tangan. Maka ulama kata walaupun semayang ke imam berdoa lepas semayang dalam solat fardu lima waktu, boleh juga nak pusing tangan, tangan nak kodok pada. Kerana kias dengan perbuatan Nabi dalam doa minta hujan. Jadi sok perbuatan seimam-seimam ni, tak sabarlah nak benda gini. Nah, very small matter tu ni. Ha, Islam ni ada memudah, jangan ada buat balas benda kenyah-kenyah gitu. Ha, ha. Dia kata dah, kita tak main kias. Sama ni, nak mengaku jadi ustaz, jadi teguh. Tak mau pakai kias. Oh, ustaz tak mau pakai kias. Baik, dalam Quran, ada tak sebut bahawa senyum daging babi itu haram? Ada. Nampak? Allah kata, Allah makin dia ataupun daging babi. Walah makin dia dan haram daging babi. Dalam Quran, ada kata tak tulang babi haram kan? Ada. Ha? Lendir babi, tak ada sebut. Ekor babi, tak ada sebut. Kulit babi, tak ada sebut. Tari babi, tak ada sebut. Oleh kerana ustaz dan tu guru ustaz tak mau pakai kias, nak pakai Quran direct. Quran hanya kata daging babi haram. Malam ni saya ajak ustaz dan tu guru ustaz nak belanja kulit babi panggang. Nak makan tak? Tak mau makan ni, tak berani makan. Itu orang bagi kias namanya. Bila disebut dalam Quran daging pun dah haram, kulit pun haram juga lah. Lendir pun haram lah. Haram daging dengan nas sebut dalam Quran. Walah mahrin dia. Dan haram dengan tulang adalah dengan kias. Ha? Jadi kalau tolak kias, ustaz boleh makan tulang lagi itu. Faham ni? Baru kita reti, oh begitu, kalau begitu patut kita balik pada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Faham? Ha. Macam-macam ni. Dia kata tak ada guna nafi Quran, maka tak boleh lebih syafaat pada ibu bapa. Ada pula. Nampak? Benda-benda gini. Ya? Tak ingat kecoh itu. Dia kata nafi Quran tak boleh lebih syafaat. Padahal ulama kata boleh, jangan lebih pada ulama. Faham? Ya? So imam kata baca apa benda ni? Tak faham. Benda ni? Allah. Terima baca Quran. Lepas tu terima kata surat Allahul Azim. Pokok baru ni kata haram juga. Kata surat Allahul Azim. Ni berat tu dua pokok jadian. Ha? Nah? Itu sibuk orang baca kuna subuh malam orang buat. Masjid Allah kali. Mana orang mati terkejut sibuk masalah saya, masalah saya, masalah gerak tangan. Ni benda khilafiah kata. Nak kenal kalau orang ni benar ke tak? Banyak masalah ni. Tengok yang berlaku sekarang. Al-Quran dan hadis tidak dijadikan perlembagaan dalam negara. Ada satu parti yang tidak mahu dapat bahkan terus memberi penekanan dan halangan supaya tidak balik kepada Al-Quran dan hadis. Tengok pokok ni. Dia jawab. Ha, senyap dia. Kenapa lagi? Ini syaitan-syaitan itu. Sibuk masalah khilafiah. Tanya benda hati jumlah ulama. Tak berani jawab. Cari makan punya kuat. Ha? Oh, sibuk lah. Ini pada hari. Hari terkini, hari baik. Hari terkini, hari baik, tuan-tuan. Ada sedap buat hati ke. Kita sudah kaji hari ini. Oh, sudah kaji. Tidak ada hukum bini menteri tak tutup awak apa macam? Tak jawab, tak berani jawab. Ini golongan Wahabi yang mengaku kerajaan yang melakukan kezaliman. Di lebat yang benar, tak berani jawab. Benda yang ijma, tak berani jawab. Dia sibuk ni, benda-benda lagu ni. Orang kata usul ni pun dia kata bid'ah. Tapi bila kita tanya apa hal dengan hukum yang tidak-tidak tandakan dalam negara, mereka diam. Bahkan ada pula ramah-ramah masuk dalam golongan yang terang-terang menentang Islam. Baik. Ha, jadi kita bukan nak berpolitik dengan pesanan. Wazakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'mini. Beri peringatan kerana mudah-mudahan peringatan ini beri guna kepada kita orang beriman. Balik kepada ajaran itu. Maka belajar hukum kawal. Nah, kita nak cinta Quran, belajar Quran. Apa Quran? Atau tabligh Quran, dengar orang kata Quran. Nah, itulah. Pada siang Tuhan beri kepada kita mencari dunia. Nah, maka malam kita cari akhirat. Walaupun sedikit, ada kerahmatan dan keberkatan. Kemudian, kata pengarang, dan tiada monolog akan segala hadis wallahu a'lam. Kita berhenti kat tu. Jadi malam esok kita sambung kat tu pula. Dan tiada monolog akan segala hadis, bukan pulang balik kat tadi. Baik, sebelum kita menjawab soalan, boleh tak kita nak biasa saya kuliah 1 jam, lepas tu jawab soalan 1 jam, boleh? Boleh kan? 2 bulan setiap dia duduk 2 jam. Nah, ada orang dah duduk 3 jam. Jadi kita beri laluan 5 minit untuk tayangan slideshow berkenaan Kesatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Negeri Selangor. Jadi dengan suka citanya dan dengan lapang bismillahirrahmanirrahim, saya lancarkan dana pembangunan pusat latihan ilmuan Quran Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran di Selangor. Dana ni, nak putih derma ni, akan digunakan untuk bangunan bangunan atas tanah yang telah diwakafkan kepada Persatuan Tahfiz ini di Gombak. Jadi Persatuan Tahfiz Selangor ni ada 105 buah ma'at tahfiz seluruh Selangor. 105 buah. Bilangan pelajar cuma sekali 7,000 orang dan guru-guru 596 orang. Jadi adik-adik, bangunan yang telah diwakafkan tersebut telah lama ditinggal dan tak dapat diguna. Bangunan tersebut perlu kepada baik pulih sebelum digunakan. Bangunan ini sangat sesuai digunakan sebagai pusat latihan dan pendidikan untuk pelajar dan guru maktabi. Semoga kesatuan ini nak menunjukkan sumbangan dan bantuan kewangan untuk merealisasikan hasrat murni seluruh warga maktabi negeri Selangor. Nampak segala keterangan maklumat lanjut tertandung di dalam flyer yang telah diedarkan. 5 minit, tengok slide tu. Baik, tengok ke apa ni? Saya nak tengok nanti. Jadi lepas-lepas tu daripada dia, biasanya saya setiap malam dia buat kuliah di mana sajalah dia orang kutip derma. Jadi kan surah pun surah kutip, masjid pun masjid kutip, dia orang bincang lah nak buat apa duit tu semua untuk kebajikan. bertahun-tahun dah. Dalam kuliah kita ambil kesempatan yang baik untuk orang beri derma dan sedekah. Nampak? Jadi seluruh Malaysia ni beribu-ribu satu malam dia orang berderma. Nampak? Setiap malam. Saya dah kerja dua hari ya, hari raya. Raya puasa dengan raya di malam siang raya, malam mengocong. Tak macam dan dua hari je. Jadi setiap malam kutip derma. Kutip derma. Derma ni bukan wajib singat je. Tak tahu banyak mana. Cuma rekod yang paling tinggi masjid ni lah. Masjid Al Ridwan. Berapa ribu orang lepas? 24,000. Kuliah maghrib. Hak lain tu biasa 12,000 lah. 12,000, 13,000, 9,000, 10,000. Surat-surat kit tu 500, 400. Tak ada masalah. Cuma nak maklum, masjid kita lah bulan lepas nak mencatat rekod. Rekod saya lah. Bukan duit tulis saya. Duit untuk masjid. Iaitu 24,000. Nampak? Guinness Book World of Records. Jadi kalau boleh malam ni kita potong rekod tu. Nampak? Baik, kita pergi pada soalan sambil-sambil menderma. Ini lah, dua bulan tanah. Saya akan mulakan antara kewajipan waktu lain dan waktu kifayah. Buat contoh tak? Macam uri padat. Tiga orang duduk tepi jalan. Seorang tu lalu dengan motor. Assalamualaikum. Tiga orang yang dengar hukum jawab ni wajib neraka. Waktu kifayah ni atas tiga orang ni, kalau seorang tu tak jawab, maka dua orang yang tak jawab adalah terangkat ke sini. Mak pada kifayah. Maknanya wal wajib wa ala kulli mukallafin fa idza fa'alahu al-ba'du sahaba al-ba'du. Pada kifayah maknanya waktu yang wajib asalnya pada semua orang. Tapi bila seorang sudah melaksanakan, maka terangkatlah ataupun selesai daripada yang lain. Gugur kewajipan. Itu contoh. Tapi pada hal ini jawab dalam dia seorang tadi yang duduk ke jalan, seorang bersalam. Assalamualaikum. Seorang ni yang dengar, maka seorang ini fardu'ain jawab salam. Contoh baru kifayah, berjihad, keluar berdakwah, buat mahatafiz. Nampak? Ada orang baca Quran, ada orang ilmu fiqh. Itu fardu kifayah. Kita belajar tadi sekadar yang fardu'ain. Soalan seterusnya. Ada yang kata fardu'ain jaga kepentingan diri, fardu kifayah kepentingan kesejahteraan umat. Apa pendapat Ustaz? Betul juga. Sebab personalnya fardu'ain. Umpamanya puasa gula Ramadan, fardu'ain. Tak puasa, puasa kan? Tapi kalau membina pondok, buat madrasah, buat sekolah agama, fardu kifayah. Bukan atas rumah orang, atas satu komuniti masyarakat. Buat biar wujud benda tu. Jadi mana ni kita nak merealisasikan satu tugas fardu kifayah, iaitu ustaz-ustaz kita berusaha untuk menghasilkan sebuah bangunan tahfiz. Walaupun anak kita tak belajar tahfiz Quran, tapi kita kuasa beri sumbangan. Nak masuk neraka lebih-lebih dah rasa banyak. Tiba-tiba ada satu pahala, ada satu lagi. Mana pahala? Dulu dia derma malam tu kat tahfiz Quran, masuk syurga pula. Mana tahu? Soalan seterusnya. Hukum orang yang buat pinjaman untuk pergi rumah atau kereta dengan itu dikatakan riba. Ditanya orang buat pinjaman nak pergi kereta di rumah dengan bank, adakah itu riba? Dengar molek-molek. Riba ni bukan pinjaman. Pinjaman bukan riba. Pinjaman diharuskan syarat. Riba diharamkan syarat. Kita salah faham. Bila orang hutang bank, kita kata riba. Bila orang pinjam, kita kata haram. Sedangkan pinjam ini harus dalam Islam. Hutang harus dalam Islam. Dia orang kata haram, hutang ini riba. Itu haram. Dan kalau hutang tidak riba, tidak haram. Faham? Dan jangan ada bilik hutang riba. Kalau hutang dengan ayah haji pun, pakai selepas besar korang juga, tapi tak haram riba, haram kan? Tapi kalau hutang dengan bank, takpeh saya itu, bank of mutus kami, tapi tak ada riba, haram lah. Tak haram, jangan terpedaya dengan namun bank atau orang lain, tak? Kan? Ada kan? Dia kaedah tu. Kulu kau boleh lagi dengan apa-apa riba. Bila kita beri hutang pada orang nak pinjam, boleh. Mereka boleh bayar lebih. Supaya kena beri hutang orang tak ni. Lepas tu riba. Nah? Soalan seterusnya. Tolong hurai cara ketelikir laki-laki yang berpaham. Allah hari kurabi ayah, ibu saya ke atas buku kawak. Tawah pilih dan cuba. Tak boleh nak hurai ketelikir. Pasal tak 200 dia ada soalan. Nah? Jadi belang-belang dengar sikit-sikit kita akan faham. Kita sebut ramah pada orang-orang mana pun kita tempat aurat ni. Nah? Jadi aurat kita dengan adik-adik kita yang kita haram nikah. Dia panggil mahram. Pusat zafar itu. Kita lelaki, mak dara kita, kita tak boleh kahwin. Dia boleh jangan pusat zafar itu. Lepas tu jangan pakai seluar rendek lah. Kami duduk dengan keluarga, tak boleh. Nah? Pakai seluar sekarang itu. Nah? Kita dengan kakak kita, mak saudara kita, mak kita, tok kita, anak perempuan kita, dia boleh buka bagi atas. Orang ni pusat kapan itu juga. Nah, enggak ngamuk pun pakai kita. Tak ngamuk pakai lagi, nak tawak orang. Nah, kalau puan juga orang atas. Nah, tengok belakang-belakang. Pasal ada orang puan dia kata tak dengar. Jadi kalau dia JK tu, dia dengar kat orang puan, dia dengar belakang. Tak, dia tak dengar. Bunyi tak jelas. Nah? Jadi siap tak boleh, nak turun tak boleh. Dengar tak boleh, betul-betul. Nah? Yang tak ada auratnya, suami isteri. Bukan mahram, orang-orang puan keluar di rumah. Keluar rumah bukan mahram, wajib tutup semua. Mereka muka dan dua pergelangan tangan. Nak pergi pejabat, nak pergi pasal malam, nak pergi pasal minggu. Muka saja boleh muka dan dua pergelangan tangan. Termasuk belakang, tapak tangan dan sini boleh nampak lagi. Yang ni bajunya hanya wajib di sini. Bukan baju wajib dapat di sini. Jadi di maham nampak lagi pergelangan masih lagi bukan aurat. Jadi bawa pada pergelangan iaitu tempat hadis situ ni. Di sini. Kena tutup. Bawa. Ya? Yeah? Suami isteri tak ada aurat. Dua orang tu saja tak ada aurat. Dan budak kecil yang tak berhenti apa-apa pada aurat. Kita boleh tengok isteri kita daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, tak ada hijau pun nak tengok saja boleh. Balik kerja lagi panggil. Nek tidak. Mana nak lagi? Jadi start kata boleh tengok. Jadi aku nak tengok muamalah ni. Boleh, jangan terhata. Bila suami suruh, kena faham. Buat baju, payah lagi. Haram. Ni yang kau tengok ni pasal haram. Apa ni, hak jesu, hak ni, apa haram. Sini kita boleh tengok. Haram, tidak ada aurat. Kau mana pun nak tengok, boleh kata. Berlepas, belakang, momen, saya boleh kata. Bapa, bapa. Haram. Itu hiburan kita. Bini kita pula kata, mana awak tengok lain, saya ni nak tengok awak pula. Nampak kan? Itu hiburan kita sini. Buat wajib lah, tak imam. Kalau kita duduk sebidik, orang laki-laki tak boleh pakai. Syok, tak boleh. Banyak benda ni, dia IPT, kerja lah. Rumah sewa sama, kena pakai keluar, tak pakai tutup. Tiga suku. Tiga suku tu boleh pakai. Dua tiga suku. Dengan anak kamu pokok nyoy. Jual pasal malam. Ni, kat tutup ni. Itu halal pada syarat. Nampak? Ada orang kait ni, dia kata haram juga. Berapa? Jangan lebih pada ulama. Bila ulama kata boleh, boleh. Kita nak pakai jumpa, kita. Dia nak gini, nak gaya, nak lawa tu, haria. Contohnya dia patut pukul haram. Jangan isi ni kan. Jadi orang payah nak balik ke agama. Benda orang agak ada kan kita kelihat juga. Kita ada lebah. Nak padu sudah-sudah rupi pada lebah. Mana dia tak? Jangan itu buat dia tu. Mari dia lah, aku nak main motor ke, aku nak nak tukar aja baru. Aja aku pergi nak tukar ke mereka, aku tak tahu hidup ke. Kau pandang pun lah, tapi jaga semayang. Ha? Bila dia jaga semayang, lama-lama tu orang nak Allah. Ya? Jadi pakai dua, tiga suku tu boleh. Boleh? Boleh. Dia kata tak boleh, dia tak boleh tiga, tiga suku. Keluar lah tu. Ha. Saya amat berhati-hati dalam menerima tetamu ke rumah. Walau balik lagi, ini kerana setelah mengalami zaman praktis ajaran agama, dan sebenarnya keluarga saya membuat prinsip dan amat sangat berbeza dalam sisi pendapat. Ini membuat kami menjauhkan diri. Dan hanya kerana di dalam jemaah kami ada kat ini muncul sengaja rahim, apakah hukumnya di sisi tidak baik. Dia ni itu tak apa-apa dengan keluarga dia, tapi sekarang dia telah mendalami agama, dia berarti tak apa-apa betul dalam keluarga dia ni. Ha? Jadi dia aku suka puak saya, dia tak suka suka, tak suka mak dekat mungkin kerana dulu dia larok. Dia bersama dengan family larok, tak tentu arak, dakbar. Tak pergi kuliah, tak semayang dan seumpamanya. Tapi dia ni dia telah bersemayang, dia ada jemaah. Lepas tu dia berarti tak betul. Jadi masalahnya dengan mak dia, bila kita tak betul, kita dah semayang dan tutup aurat bersama dengan orang-orang yang salah. Kerana kita tampak, kerana kita tak betul. Itu okey. Kalau tak ada. Nak mereka memang tak betul. Bila kita semayang, pak dari kita tak semayang. Memang kita rasa tidak suka. Maka tidak suka kerana mereka tak semayang. Itu sebenarnya ibadah. Tetapi jangan putuskan silaturahim. Allah buat surga bukan untuk kita seorang. Nah, untuk semua orang. Walaupun kita benci kerana perbuatan mereka, pada zahir Nabi benci pada umat yang derhaka. Tapi hati Rasulullah takut pada mereka, tidak mahu sedikit pun mereka disentuh oleh api neraka Allah. Walaupun sangat. Jadi kita kena ada dua, zahir kita keras, batin kita lembut. Jadi jangan kata putera Rasulullah rahim. Dakwahlah cara mana pun, cara lembut dan sebagainya, supaya mereka juga berubah seperti kita. Ha, jangan bila kita dah mendekati jemaah, kita pula anak-beranak kita kerana mereka lawa dan sebagainya. Nah, kalau kita jauh pada mereka, apa? Nak mendekati mereka, apa kita pula berjihad? Nah, supaya mereka tertarik dengan akhlak kita dan bersama-sama pula dengan kita. Soalan seterusnya, apa hukum akan jadi dengan kerajaan yang dipimpin oleh orang Islam tapi tak menjalankan hukum Quran dan Sunnah? Terima kasih. Hukum makan hari ni, ramai lagi marah ni, orang-orang makan gaji. Nah, ha. Tapi dah pun tanya, jangan marah aku, marah tukang tadi. Dia salah-salah orang marah, sini ni kat ni, letak nombor IC dan gambar seperti. Nah, senang orang nak pukul belakang ni. Ha. Jadi orang tanya sama dah, masalah makan gaji ni. Nah, telah dijawab di antaranya Tuan Guru Hadi Abdul Hadi Awam di Rusila kalau tak silap pada tahun 92 kalau tak silap lah. Nah, kita dah apa ingat, dulu ingat sangat. Nah, sejak meningkat remaja ni kurang ingat. Jadi korang tahun 1992 nampak sama dengan waktu guru kita jawab. Nampak? Nah, iaitu bila pekerjaan kita itu harus pada syarak, maka hukumnya tidak haram. Yang haramnya bila pekerjaan itu haram pada syarak. Nah, nampak? Nah, itu jawapan Tuan Guru. Bukan Ustaz Atom, Tuan Guru. Jadi kita ikut pandangan Tuan Guru. Dia lebih arif daripada kita. Nampak? Nah, dari kerja kita haram, walaupun kerajaan Islam yang merentak, haram juga pekerjaan. Jadi kalau fikirkan ni sekolah, benda tu dibuat tu tak haram. Tak haram. Jatuh syok. Alhamdulillah. Handal. Nampak? Walaupun semua pendapatan daripada hak kerjaan dan kehidupan kita penuh dengan syubhat, tapi hak kerjaan itu halal. Kalau kerja yang disuruh buat itu haram, maka haram. Orang dengar ceramah, mugi tangkap orang ceramah. Itu haram. Nampak? Mungkin katak tu orang-orang yang nak tunjuk, nak kedua Islam. Dia pun pergi katak sebuah dengan air gas tu semua. Haram. Pasal buat jadi, perintah tu jadi. Nah, saya mengajar di SRU, camp terbesar di Terengganu. Dia ceramah sama dia. Ceramah dia. Tapi orang ceramah dia sebuah air. Ngelak tu. beri gaya 6. Ya, Terengganu. Besar. Bila saya pergi ceramah, dia buat keluar dia punya kereta-kereta punya, lori-lori hok. Water cannon. Ha? Hak tengok orang ni dia buat keluar. Buat keluar dia atur polusi. Kuliah saya semua wajib hadir. Ya, Islam. Satu wajib kena silap. Kena pakai uniform semua kena siap. Saya sampai semua baru. Hup! Oh, tu ada. Oh, pula ada aku. Nak roman. Jadi bila kita ngajar CO-CO pasal-pasal usul kena suci ada. Kita duduk tengok. Nak kita bawa kan? Bawa kan? Bawa-bawa kira inspektor semua dia bawa. Saja nanti utadek dia belakang dia lampak atau orang. Jadi bila kita kuliah, dia baca biasa ada soalan. Jadi ada satu soalan paling nasihat. Nampak? Soalan dia berbunyi, bila kita ditugaskan ke tempat ceramah dan seumpamanya, nak dan disuruh pukul. Jadi bos kita suruh pukul, suruh patok dengan gratis. Soalan dia. Dan dia tak kertas. Jadi bila kita nak patok, maka orang tu kata, Allah takkan sama Islam buat jadi ingat. Jadi macam mana? Tapi bos kali pun suruh patok. Ya saya ada dengan opi-topi ya. Patok. Jadi nak jawab kan? Jawab dengan patok, buah Allah kita. Ha? Jawab patok, Allah Allah. Jadi kita jawab ni. Buah awak yang tersuruh patok tu, dia duduk sama dengan awak. Tak, dia duduk jauh. Dia halus, patok, dia halus dekat. Nah, jadi bila kita nak patok orang Islam, dia buah semua patok. Bukan patok tak kena. Buah ingat kita kena jauh. Jadi Allah juga Allah. Tak, dah ada benda yang kita nak jadi. Tak betul ya. Jadi buah jauh. Oh, patok. Jadi bila kita jawab itu, buah suka pagi. Tak buat lah. Ini jawab kita boleh hati dah tu. Tapi dia jamak buat dia. Kita jamak dia buat dia. Agak lah. Tapi bila dia nak jamak, dia tak buat setiap hari. Dia boleh tanya ustaz saja agak. Tak ada, dia buat ketam. Itu dia. Yang kita tak boleh, dia buat pula. Mati bobok ni. Kalau dia tanya misalnya nak jawab, betul kata tawih tiga serangkai tertolak. Jaga boleh, benda-benda ni, ni semua mainan Yahudi Nasarah ni. Nak hancurkan persatuan Islam. Tawih zaman Nabi, dia tidak ada. Tawih sana, tawih khanah tak ada. Nabi terus direct terang. Zaman kita ni, kita terkenal dengan dua. Tawih sana dan tawih khanah. Tawih khanah dari sifat dua pulau. Tawih sana, biasanya sebut tawih rububiyah, tawih uluhiyah, tawih asma' wa sifat. Kedua-dua ni benar berlaku, betul berlaku, dan ini kaedah tak penting. Nah, cara pembahasan tadi masuk semua sama, sama ada tahrik tiga serangkai atau tahrik kitab 20. Dia nak cerita Allah itu wujud, Allah yang berkuasa, Allah yang mencipta segala galanya. Kerana yang dikenali daripada tauhid, asma' wa sifat, tauhid uluhiyah, nurul uluhiyah, uluhiyah, termasuk sifat 20, bukan dia nak kita hafal nama-nama tu. Dia nak kita faham dan bertauhid kepada Allah, jangan buat benda diri. Jadi tu kaedah saja. Faham? Jadi yang tak kena daripada tauhid, rububiyah, penerimaan orang kafir. Memang dia kata Allah cipta langit dan bumi. Tapi dia semua juga berhala. Ini bukan tauhid rububiyah sebenarnya. Ulama' kata, cuma orang kafir menerima hakikat ini. Bukan tauhid rububiyah tu maknanya sesat. Tak. Orang kafir pun ada tauhid ni. Tapi kalau kita tanya kafir Hindu semua berada. Mereka tauhid rububiyah. Dan mesti pun. Jadi jangan kalau faham. Ini faedah sahaja. Batu ulama' yang muktamad ada bila ditulis kitab-kitab usul, ada yang kod jalan 40, ada kod tauhid 3 serangkai. Ini semua benar berlaku. Dan nama-nama semua tidak penting. Zaman Nabi tak ada sebut apa benda ni, tauhid, asma' wa sifat, Zaman Nabi tak sebut tarik rubiah uluniah. Begitu juga dengan tarik khadah. Zaman Nabi tak sebut panjiji khadim, panjiji hadis. Semua ada kata, ini pandangan-pandangan ulama untuk memudahkan kita belajar sahaja. Ya? Ha. Jadi, berhenti setakat itu. Belajar tauhid. Kok banyak satu yang mudah kok tarik tiga serangkai, belajar tahu itu. Siapa muda kot cara kolam, kot sifat 20, belajar. Tapi hak tu bukan ditanya. Dalam Quran, dalam kubur, dia dah tanya. Kena makna tidak. Kena makna mu'olakah. Kena makna tu awal dan akhir. Tak ada. Tujuan belajar sifat-sifat Allah, supaya kita kena, maka kita bertarik kepada Allah. Dan itulah layang sifat kita. Bila kita kenal Allah yang berkuasa, Allah dah tanya kita, apa makna kudrat? Dalam buku dah tanya, benda tak ada kudrat. Allah dah tanya. Tapi itu dia, bila kita belajar, Allah yang berkuasa, maka semua kerajaan yang ada atas muka bumi, lemah belaka tidak ada kuasa. Itulah motif pengajian tauhid kita. Faham? Soalan seterusnya. Anak kanak-kanak. Perempuan umur lebih kurang 3 tahun hidang mak ayah dia. Sedang menangis di pintu masjid sebelah kiri bahagian belakang. Ha. Anak puan lebih kurang 3 tahun mak ayah pahamnya tak tahu. Jadi ada belakang masjid pintu sebelah kiri. Ha, belakang. Tujuh kita tengok lah orang yang bawa anak lebih kurang 3 tahun. Nah, jadi banyak berlaku kalau orang ramai hilang anak. Nah, hilang bini tak apa, boleh kahwin lain. Hilang anak. Tahu tak ni? Orang mana? Orang rumah. Johor. Tuan apa ni? Pontian sama Pontian. Mari cari makan sini. Oh, aduh. Tengok kan, dari Pontian mari sini. Nah, ada orang sini duduk Pontian ni? Ada tak? Ha, beranak sini, beranak sini, duduk Pontian, jadi JKK. Mana? Mana ada dua apa ada? Ya? Ha. Oh, kau salah eh? Tak mau duduk? InsyaAllah. Ha? Ada, amin. Ya? Ha. Orang rumah tak ada? Ya, tak. Tengok masa sikit je. Ha, membalas hal lagi. Ha. Saya pernah pelajari jalan corak jamak di kerana yang di rumah Allah ada tinggi tiga hati jamu ni kerana orang tidak lagi. Soalan saya pernah berlaku dalam tujuh minggu lalu saya hanya berlaku tiga hari saja kerana tidak yakin jamak yang berbuat bulan hari itu. Dia kata jamak jauh asal dari isyak dalam tempoh bulan hari itu. Dia tak faham masalah jamak. Dengar boleh. Kalau kita nak jawab tidak, buat mari kita punya tubuh hilang-hilang. Kena banyak sangat tidak. Ini hak kita nak beramal. Kalau kita nak jamak nak kosong, nah, mesti kita tahu sebab apa kita suka nyamuk. Sebab kita orang musyafir. Kalau kita duduk rumah, kita boleh tak nyamuk. Jadi kita semayang nyamuk. Ya. Sebab apa kita dah buat, tak berani buat. Sebab kita tahu kita orang mungkin. Itu je sebab dia. Bila kita orang mungkin, macam mana aku nak nyamuk? Maka marilah kita tahu benda arti mungkin, benda arti musyafir. Baru senang kita nak nyamuk. Apa arti musafir? Musafir orang yang berkelana berjalan dua marhalah lebih kurang 55 darjah batu ke atas untuk ke satu destinasi. Maka dalam perjalanan itu di musafir boleh jamak kosong. Dan ada rezeki kira-kira orang yang singgah pada satu negeri atau bandar atau kampung selama 3 hari atau ke bawah, maka dia masih bernama musafir. Maka dia nak singgah 3 hari saja di Johor, maka dia boleh jamak kosong selama 3 hari. Apa makna mungkin? Orang yang tinggal pada satu tempat tidak ke mana-mana. Apa yang lagi mungkin? Orang yang musafir tapi nak duduk pada tempat itu 4 hari dan ke atas. Contoh, kita duduk Kuala Lumpur, nak pergi Pulau Pinang, lama mana? Nak duduk 4 hari atau 5 atau lebih. Sampai tadi di Pulau Pinang, haram jamak kosong pada hari itu juga. Kerana kita telah bertukar dari musafir dan dalam jalanan dan telah menjadi mungkin. Faham? Yang salah faham ni bila kita nak pergi seminggu sampai berlainan 3 hari masih boleh. Banyak orang amal tak kesalahan ini. Ini salah. Yang benar bila kita nak sampai di Pulau Pinang, bila niat nak duduk 4 hari ke atas, kita menjadi pemukim Pulau Pinang. Bila aku telah mukim, haram dia berkata. Aku nak tinggal ke pulau selama 3 hari saja, atau 2 hari, atau 1 jam, mati kita lama, musafir yang singgah saja, tak dapat lagi nama mungkin, kerana tak nak berdua 4 hari dan ke atas. Bila masih bernama musafir, yang nak tinggal 3 hari atau ke bawah, boleh jamak pasal selama nanya itu saja. Ha? Ha? Faham tu? Mudah banget. Ha? Ha? Soalan seterusnya, dari sahajam. Panas dalam ramai ni jadi panas. Nah, ispat tak cukup. Orang hari siap. Jelinga, jamrut, nampak, jik, semua dia boleh. Asyik. Nampak? Larut warna hijau. Habis kami. Nila warna apa? Biru. Tak apa-apa kami. Baik. Tapi semua permata walaupun harga berbilion-bilion ganda, wajib kita beristiqah permata yang paling elok, iaitu dah permata yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dalam kitab-kitab tauhid. Faham? Pak Nabi pakai adalah terbaik. Maksudkan adalah kunci Rasulullah uswatun hasanah. Daripada ayat ini semua Nabi pakai terbaik. Nabi pakai selipar. Nampak? Selipar alat daripada kulit dia. Maksud tali kuasa. Tali tengok ini butuh lah. Maksud wajib kita ingin tengok yang paling cantik. Faham? Sebab hak Nabi semua terbaik. Walaupun kita beli kartu kita Timberland 1200, hak Nabi terbaik. Faham? Itu orang beriman. Jaga iman kita. Nabi terbaik. Nah, jangan kata Nabi nombor 2, nombor 3. Maksud dalam kitab kata, kalau orang ada kata Nabi Yusuf cantik, handsome. Pasal ada Rasul kata saya comel sikit pada Nabi Yusuf jadi kafir. Batal Islam serta-merta. Sebab tidak ada orang yang cantik lebih daripada Nabi. Bila Nabi Yusuf menjadi Rasul pada zaman dia, dia paling cantik pada alam ini. Nabi Muhammad jadi Rasul akhir zaman, dia paling cantik. Bila Nabi Jibril dilantik menjadi Rasul, dia paling lawa pada zaman itu seluruh dunia. Jangan kata kita lebih handsome daripada Nabi. Nak gurau boleh. Tak? Saya lebih handsome daripada Westland. Boleh tahan kira. Tak? Ini lebih handsome pada Nabi. Jangan lewat gurau. Benda-benda ni merosakkan akidah. Dan? Sebelum bangun, bangun dari tujuh ke dua. Rakaat sama 30 duduk ke terus bangun. Baik. Rakaat pertama dan rakaat kedua, dia ada satu duduk sekejap. Dia panggil duduk istirahat. Siapa tak duduk, seolah ada semayang. Siapa duduk, dapat fadilah. Itu saja. Jangan balok. Nak buat-buat, kamu buat sudah. Bukan benda hukum. Sekiranya dia ada pada simbangnya 80%, 20%, masuk surga terus ke, kena masuk ke, kena hukum dosa dulu, 20% tersebut. Dia kata kita ni simbang-simbang jadi di akhirat dosa kita 80 kilo. Pahala 80 kilo. Dosa 20 kilo. Maka 20 kilo tu kena azab dulu. Kena seksa dulu. Jawabnya hukumnya wallahu a'lam. Cuma ulama-ulama bersetuju bahawasanya walaupun kita ada 20 kilo dosa, tetapi 80 kilo pahala tetap tak masuk neraka. Sebab Allah man syakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aysyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan yang baik masuk syurga. Dalam kitab Kafir, Kafir Qurtubi, Kafir Fakhrul Razi, Kafir Al-Munir, Kafir Ibnu Katsir menghasilkan ayat ini. Maksudnya walaupun kita ada dosa banyak, tapi banyak dari pahala. Manusia pula lebih banyak pahala dari dosa. Maksudnya dia ada dosa, tapi sakula banyak lagi pahala. Contoh pahala dia 55 kilo, dosa 45 kilo. Maka dia masuk syurga tak kena azab. Orang yang sama banyak sebut dalam kitab Mizan Kubra, sama banyak timbangan dan tak dapat jamaah, kena duduk situ. Dia panggil Ashabul A'raf. Tak boleh nak pergi mana-mana ni, sama berat. Jadi kalau kita banyak pahala daripada dosa, alhamdulillah ulama kata tak akan kena seksa, terus masuk syurga. Sebab kita semua orang buat dosa. Jadi yang kita yang muskilnya takut-takut dosa kita banyak pada pahala. Itu kita bimbang. Sebab tu kita kena berharap Allah ampunkan kita. Bila-bila masa kita mati, kita nak keampunan Allah. Kita tak minta bidadari, apa? Tak minta syurga, apa? Kita tak minta mandikan, apa? Kita minta ampun dosa. Bila Allah ampun dosa, selamat dunia akhirat. Bila Tuhan ampun dosa kita, dia pun mana syurga ni, apa? Dah ada risau apa? Boleh lah ke bidadari jadi. Ni nak risau, nak bidadari. Tapi, kedar semayang. Nak masuk syurga ke kau, orang di masjid, mulut tengok maharaja lawak. Dia ni hak ibu-ibu orang melakung-melakung berani tengok. Nah, orang sungguh-sungguh tak berani dengar. Nah, melakung-melakung tu drama tu, film-film tu, tu. Yang punah kan? Kalau kita tengok tu bukan darah sungguh. Tapi kita tengok dengan penuh kosong. Nah, kena balik nangis ni. Nangis. Ego kena tengok. Barang kopi tu bang. Padahal lepas kena tengok, bangun pula. Minum kopi. Lihat. Ha. Kalau cerita tu, bapak takut kita tengok cerita tu. Nah. Ada dia. Tak boleh. Takut. Takut nak pergi, takut lagi. Padahal tu, masih berlakon ni pakai kapten. Nah, action. Aku pun. Mesti apa takut dulu. Bawa orang ada lembu. Lembu cuma kita ayam cerita tu. Tak ada apa. Macam ni dia. Dia tahu tak lembu. Ha, ha. Nak bantu orang dulu. Apa nak nak kecil pun semua teman. Pasal tengok cerita satu lagi. Satu. Nah, satu semua. Satu apa? Masa dia beratur tu satu tu. Lepas naik ke sedia. Ha, kan dia dah makan. Nah, satu tu makan pula hasil mok. Saya nak dia. Nah, orang dia tipu lah. Tapi oleh kerana kita ni jenis suka ditipu. Maka kita jadi cerita-cerita tipu. Maka orang ajar tafsir cerita itu kita dah minat. Nah, dia tengok orang wayang dia tengok tipu cerita tipu. Maka kita pun kena tipu lah. Dulu kena selamanya, tipu sama. Ha. Dulu mari kelompok RM80, hari ni RM150. 3 kali isi. RM50. Baru sampai kelompok. Ha. Ha. Mari kau turun minyak. Kerana semua kita tidak akan naik dalam sinar lima. Maka rakyat pun terima kasih. Sungguh baik hati. Sungguh baik hati. Nampak? Baru ni dia naik 2 kali. Nampak? Tapi tak naik je. Tak naik tu kita pun nampak baiknya. Masih naik? Tak apa-apa. Orang tu dia curi rumah kita. Berpuluh tahun je. Dia memang buat inat aniaya rumah kita. Dulu dia curi ayam, lepas tu curi lembu, dia curi peti sejuk, curi atap, curi basikal. Susah kita. Banyak yang ambil harta kita. Tapi dua hari lepas dia telefon kita, dia kata, kita tak akan curi dah lepas ni. Nampak? Kita pun kata, baik sungguh dia curi ni. Tahan lagi. Ya? Tahan tak apa. Hukum fotografi. Hukumnya fotografi. Fotografi tak ada hukum. Ni hukum-hukum ni isbatu syai'in ni isbatu amrin ni alai al-rafiu anhu. Itu kaitan semua ni nak satukan hukum tu nama buat dengan satu perbuatan ataupun nak menafikan daripada perbuatan. Jadi hukum-hukum ni kalau dia tanya, iaitu hukum syarak taklif, wajib, adat, makruh, sunat, harus. Hukum-hukum ni al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, bergantung dengan perbuatan kita. Jadi kalau kata pisau, tak ada hukum. Kalau kata anuk, tak ada hukum. Kalau kata kamera, tak ada hukum. Anuk, duduk sini. Tak ada hukum. Ha? Jangan kata haram, haram minum arak. Haram. Minum arak. Haram. Haram duduk syok. Oh, ada nak dalam hutan. Duduk-duduk. Haram tak? Tak faham ni. Astagfirullah. Tak tegang buat ni. Yang haram, minum arak. Ha? Minum arak. Haram. Protek arak haram. Jual arak haram. Pikul arak haram. Itu semua perbuatan. Itu al-an perbuatan bukan dari itu hukum. Tapi duduk cengah atas-atas jika pagar tepi bukit. Haram. Berharamlah. Dia bukan perbuatan. Ada ngaji usul fiqh. Ya haram macam babi. Haa, rupahan. Jadi fotografi kita tak macam kita. Kita tak ada hukum. Tak tahu. Kita tu nak wanda. Kita nak patah kayu. Harus. Nak anda buat pijak, nak sebalik lembu, harus. Nak anda pijak, nak bunuh orang, haram. Fotografi nak ambil gambar dia, gambar orang haji, ayah haji buat kenang-kenangan, haram. Nak ambil gambar dia, gambar orang mariku dia, haram. Ni nak anda fotografi, gambar orang dia dah, sedap tengok, haram. Haram. Haa, dia dia kait dengan perbuatan itu. Dari kaki kiat diri ya. Bapak nak mengaji buat kamu. Nah. Adakah kita wajib usulkan berikhtiar? Kita wajib kena usulkan. Ya. Kami tidak, kita duduk biar. Kita bangun pun usulkan. Nah. Kita pagi-pagi kita bangun biasa tak tengok. Kita bangun di kat jambat. Tengah bangun macam kita tengok. Ini contoh yang mudah. Ha, batu buat usaha adalah satu kewajipan. Kita dapat usaha melaksanakan projek so, buat kerja, berniaga so, kita bangun di jalan tu usaha. Ha, jadi jangan duduk saja gitu, tak ni makan je. Ya, apatah lagi usaha itu adalah perintah Allah. Sangat-sangat wajib. Ya, kena berusaha. Adakah wajib kita wajib dalam hari lepas orang kamu dah sunat? Hukumnya sunat, tidak wajib. Siapa yang kamu masih pilih, terus bangun boleh. Tapi, bina'ah orang yang terus salam tanpa berzikir. Dan semua hari saya, Nabi berzikir. Sekurang-kurangnya, astagfirullah, tiga kali. Ada Allah ma'asab salam. Maka ulama tak wajibkan kita berzikir sama dengan imam selepas mayam. Hukumnya, akhbar bersama imam. Jadi, kalau kita tak berzikir, kita nak balik, boleh. Orang nak berzikir dah sama ketika, boleh. Dia tak fikir tak jalan, nak fikir dengan keinginan. Dia ada kerja, lepas orang maaf, dia terus nak kereta setahun itu, fikir atas itu. Pada adalah Rum Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Sama macam dalam masjid. Nampak? Wasturullahaladzimah, wa'udah, berzikir dalam adat Allah. Berdiri, duduk, wa'ala binur duduk. Dan sambil berbaring pun boleh. Ha? Kan? Jadi, hukumnya ulama bu. Sunat kita berzikir bersama-sama. Tidak wajib. Ha. Apatah hukum tidur lewat? Tuk pandang pun nak tidur lewat. Tidur apa pun tak ada masalah ada. Apa hukum buang saingan nak jerawat dan parut pada tubuh badan? Jika ada benda itu macam kata jerawat. Jerawat ni penyakit. Kita buang. Maka harus pada jerawat. Kata Nabi kata, tak ada kau. Berubatlah kamu. Ha, walaupun dia bukan penyakit kronik, tapi Nabi kata tadarruk boleh berubah. Tailalah, tailalah bukan penyakit. Ha, maka ulama kata, harus kita buang jika memudaratkan saja. Kalau tak mudarat, tak boleh. Ya? Ha. Bolehkah kita gunakan produk tu nama ketinggian seperti Kimi Shu? Tak ada masalah dia. Dia pakai kasut tumi tinggi, dia pun nampak tinggi. Tak apa. Ya? Ha. Nampak tinggi tak ada pandang. Ya? Jangan duduk aurat sudah. Ha? Nah, apakah sunat mencukur bulu di bahagian kemaluan? Ya, sunat. Soalan seterusnya. Apakah betul sila 10 rezeki datang dari perniagaan? Ya, betul. Bolehkah kita berdagang dengan forex? Forex ni kena jaga-jaga. Kalau tak kena cara, jadi haram. Eh? Kita beli macam wang asing, beli dengan wang tunai. Bila benda itu dia dah harga tunai, kita boleh jual balik. Kalau itu haram. Ya, kebanyakan beli atas kertas menjadi riba. Bolehkah kita menyertai MLM? Kebanyakan yang haram. Perlulah kita dapat jual dan beli setiap kali urus niaga kita. Ada silap di ulama. Dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat pertama kena kata jual dan beli. Pendapat yang kedua, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata cukup kalau kita rada di dalam hati. Pendapat yang ketiga, dijamakkan pendapat-pendapat ulama. Yang murah-murah patut tak akan jual beli. Yang berat-berat akan jual beli. Contoh beli emas, beli kereta, beli motor, beli tanah. Tak ada ratu-ratu ringgit akan jual beli. Baru beli benda kecil, beli gulali, beli kacang goreng. Nah, nasi lemak, tak apa. Jadi senang. Sebab bila kita gabung perbalahan, senang nak jadi ringgit dulu ini. Tapi kalau beli tanah, tak akan jual beli dah. Bila tak akan jual beli? Jadi masalah. Jadi benda berat, jangan tinggal rapat jual beli. Bila kita berniaga, kita boleh tak letak harga sesuka hati kita. Jawabnya, barang ada tiga jenis. Pertama, kerajaan tetapkan harga. Tak boleh sesuka hati. Yang kedua, tidak tetap harga. Tapi orang tetap perlu barang itu. Tak boleh sesuka hati. Ambil untung sedikit, harus pada syarak. Tiga kali lipat, tak boleh pada syarak. Yang ketiga, barang orang tak perlu. Bila barang tu orang tak perlu, itu suka yang nak jual berapa-berapa pun. Nampak? Macam kata sekarang, ikan sila. Dan tidak ada apa-apa juga dalam kehidupan kita. Orang minyak, dia beli dia. Nah, dia nak tengok dia tidak beli. Jadi kalau kita, tapi tak apa. Nampak? Tapi kalau barang ada, tak boleh tak beli. Minyak tak boleh tak beli, berat. Gula apa semua, kopi kena beli. Kain kena beli, nak pakai kain. Tapi kalau ikan sila, damai, tidak beli lah. Maka kita nak jual apa-apa. Apa ada order lagi? Makmum. Nak ni. Nah, kalau apa kita gigi ni dia. Nah, kalau barang apa perlu. Nah. Apa pun ikaran ini dengan bayar B. Sama macam judi. Soalan seterusnya. Tukar anak laki-laki dan perempuan kepada ibu bapa mereka setelah mereka berumah tangga. Anak laki dan anak perempuan. Anak perempuan dengar ni. Apabila seorang wanita telah berkahwin, maka dia wajib taat pada suami dia pula. Selepas taat dulu masa bujang kepada ibu bapa. Tapi dia ketahatan kepada ibu bapa. Itu kaedah hukum syarak. Kena terima. Bila dia kahwin, dia wajib taat suami. Anak kita perempuan, taat kita ayah dia. Tapi ingat, bila ada orang kahwin dengan dia, dia wajib taat menantu kita pula. Suci tak suci pun itu hukum syarak. Orang laki-laki bila kahwin pun tetap wajib taat pada ibu bapa. Tapi kita terbalik. Orang laki-laki, orang perempuan bila kahwin, masih taat ke mak dia, tak taat suami. Orang laki-laki bila kahwin, taat bini, tak taat ibu bapa. Jadi terbalik lagi. Ha? Islam letakkan mereka bila dia kahwin, dia perempuan taat pada suami. Sebab apa? Kan mak dia lahirkan dia. Betul, bila dia kahwin, suami dia mula menanggung dosa dia 24 jam sehari. Dia tak semayang, dulu ayah dan tanggung, mamak dia tanggung. Sekarang bila bini tak semayang, suami tanggung. Bini tak tutup arah, suami tanggung. Bini tak puasa, suami tanggung. Bini tak belajar agama, suami tanggung. Jadi pasang dengan tanggung yang begitu banyak berat ke atas suami, dia wajib taat segala perintah suami. Sehingga kalau mak kata dan suami kata, wajib taat suami dulu. Faham? Kalau tak puas anak kita taat pada suami dia, jangan beri anak kita sikap. Faham? Apa? Jadi bila miskin ibu bapa, anak laki-laki wajib tanggung. Anak perempuan tak wajib tanggung. Kerana wanita tidak wajib bekerja mencari nafkah. Laki-laki wajib. Maka kerana itulah, laki-laki saja wajib menyandung ibu bapa yang miskin. Apabila anak laki-laki senang ataupun kaya. Apakah hak ibu bapa kali pada anak laki-laki dan perempuan? Faham tak? Soalan seterusnya. Apakah hukum kalau orang kaya tak bawa isteri anak? Ha. Orang ni mari dengar pilihan lama tapi tak bawa anak bini. Dan ni perpanggah dia, tak anak bini dia. Dia nak bawa, tak boleh bawa pun. Dengar boleh. Semua orang wajib belajar agama. Isteri atau suami. Cuma apabila telah bersuami, maka isteri itu tidak wajib lagi keluar ke masjid dan surau untuk belajar agama. Dengan syarat suami dia mengajar dia hukum agama. Yang wajib ajar bini kita bukan tok guru, bukan ustaz, tapi kita sendiri sebagai suami. Wajib atas kita. Cuma ulama buat, bila kita tak mampu nak ajar bini kita, nak kita pergi belajar dan balik bagi tahu kat dia. Sekarang muda pergi belajar, nak balik, malam nak sabar, beli CD. Yang mu dengar. Dan dengar apa rombok kita, saya tu. Haa, jangan buat gitu. Ataupun pada PC nak beli CD, bawa anak bini mari dengar kuliah. Itu kaedah dia. Jadi kalau dia tak bawa anak bini, mungkin dia bagi dengar anak di rumah. Kadang-kadang kita ni, kita dia suami, dia suka minat agama. Anak bini tak minat, tapi tak ada kuasa. Mana kuasa kita seorang ayah? Dia kalau kita ayah, dia kita kata malam ni kuliah. Tak ada orang berani bangkang. Ayah ni anak kita kata nak tengok TV ayah. Tengok apa TV? Dia teriakak ngamuk itu. Baru dipanggil ayah. Ha? Kita kata siap 5 minit. Dah siap jaga. Kita keluar bilik dah siap lagi. Masih tengok TV. Ambil TV. Rekor pun tak datang. Itu baru ayah. Gentleman. Ha? Bila kita buat kita hancur TV. Anak kita tak boleh buat gurau dalam kita. Dia jadi dia juga kalau dia main rakyat kuning berat dengan awak. Dari tadi kita suruh sekali dia akan faham. Ni kita lagi. Tengok. Lagi. Bini kata tak nak lah bang. Malam ni nak tengok tu. Ha, raja lah awak. Ha, muzik, drama sama kan. Tak ada. Aku kata masuk pasal baju masuk dalam kereta. Munafik apa? Biar gitu. Nah. Ha. kau dalam dalam kita. Ya biarlah kita naik pada. Yang kita nak tanya pada hari ini, tulis ke wa'i, wa'atul wa'i, wa'atul wa'i, wa'atul wa'i, wa'atul wa'i, wa'atul wa'i, wa'atul nak jawab dia ni. Wala ini pun jahil. Dah bisa lah, dah bisa lah. Kita jawab, oh ini saya nak tengok drama. Nak jawab kita tu bukan hati. Berat nak nak pun. Atau kemenyertai rancangan Universiti Akademi Pancasila dalam satu waktu berlatih nyanyi dengan berbagai hidup sama-sama benda ni faham ke tak? Nampak tak? Dan Rasulullah hadir sebagai penentung aku rasa gitu. Nampak? Kita faham. Kalau kita tak kenal Rasulullah masih nak tahu benda semua ada dalam dia andai kan Rasulullah masih hidup ada itu sama. Faham? Apapun kita kisih tak ada tapi lepas itu 20 adakah perlu diwaktu lagi? Tapi dah basuh, ingat tak basuh ni. Dia kecil. Lepas kecil, dia basuh. Lepas basuh, kecil pula. Ha, boleh. Jawabnya basuh pula. Oh, itu bukan ni lah. Nah, ini bukan soalan ni. Apa hukum tahan tentu Masjid Semayang? Haa. Ulama sebut menahan hadas dalam semayam. Tahan nak cing, tahan nak belok, tahan nak tu. Dia ada dua kategori. Pertama ringan, kedua berat. Nak cing, nak ketuk atau nak belok. Mana berasa tadi sisi, maka kena tahan. Tak boleh berhenti semayam. Berat sangat ni. Nah, maka berhenti semayam jika masih luas waktunya. Baru dua rakaat dengan maliki yang ini nak cium. Dari nak tupu dah semayang. Berhenti semayang. Berhenti kata boleh. Saya kata boleh nak cukup itu. Jangan kata sahaja aku berhenti dan nak cium. Jangan kata saya kata lah. Terus jalan lah. Ha? Ini kecilnya. Berhenti tak berhenti. Tak berhenti kerana dia telah berganggu dengan bertolak-tolak dengan hadas. Dan dia faham juga. Tidak ada ingat Allah. Ingat gampang. Takkan Allah maksud. Bila Allah maksud, kencing dulu walaupun telah masuk dalam semayang. Belok dulu walaupun telah baca tahiyat awal. Maka ketuk dulu lalu melangkau-langkau untuk tahan. Lalu sedikit kena tahan untuk lelaki. Hati berlaku teriman. Dia tahan ketuk. Dia tahan ketuk daripada rakaat pertama. Jadi yang tahu itu dia cerita. Jika orang tak tahu, kita tengok dia nampak. Itu imam. Ini juga Jadi bila dia sujuk tu, bila sujuk mudah nak keluar. Ya, baca ajar ke atas lah. Jadi masa sujuk tu, kau kena bunuh. Tahu kita. Jadi lah, rakaat kedua. Lama dia tahan. Dia nanti kata, ada dalam hati. Jangan kamu semayang dalam keadaan bertolak dengan hadap. Maknanya jangan kamu semayang dalam keadaan kamu duduk tahan. Tahan sangat nak ketuk dari orang kecil, semayang juga. Jadi tak juga hadap semayang. Nah, jadi lah jawapan akhir dulu tujuh. Baru bunyi. Jadi makmur bakal seorang dua je yang tak pakai semayang. Habis bakal suka. Jadi tu imam punya pakar. Lalu dengan bapa dah putus. Dengan bapa dah diterpuk. Sebab itu. Tapi dia apa saya mo'ah bagi Allah. Dia pula jadi tahan dulu. Soalan seterusnya, apakah pengertian khasyah? Bolehkah ia berjaya untuk mendapatkannya? Orang yang lain pilih nak mohon untuk mendapatkannya. Banyak saya pernah dengar dari seorang ustaz boleh memilih orang kiri paling bagus tidak. Atau tidak, ini kena pernah menyatakan pada ada arwah pula berumah untuk mengira duit dan dengan relax dia berkata itu tandanya maknya amalan yang tak mencukupi. Adakah perkara yang begini? Macam ini ustaz, pelik benar bunyinya. Khasyah ini iaitu pembukaan. Siapa buka, Allah buka. Macam mana kita nak dapatkan khasyah? Jangan usaha. Nah, kita beribadah ikhlas kerana Allah bukan nak hasad. Hasad ini Allah beri pada siapa yang nak beri. Walaupun orang yang tidak beramal hebat. Contohnya budak. Saya pernah jumpa seorang budak, seorang budak. Yang bila dia lalu ke kubur orang kafir, dia akan basuh bajunya kerana panas api neraka. Kita kata nampak ke dia? Dia kata nampak orang kena rasa. Dia tak belajar pun kalau kisah-kisah pak rasa berlengur ni. Nah, orang kena rasa, kena rebu. Lepas tu kena tulis dengan besi. Nah, tubuh Cina dekat dengan dia. Nah, langsung 2 tahun. Itu kasyah lah. Seorang muka ke dia. Dan dia tanya, buat dia seorang beramah ke dia tak beramah ke dia? Dia kata, bayang dia kata, tu nak tak bayang pun. Dia jam 4. Sampai dia jam 6. Nampak? Itu juga lah dengan orang dewasa. Dah begitu budak ustaz. Satu tu anak kasyahkan dia. Dia boleh nampak benda-benda yang terhijab pada mata orang lain. Tapi bukan nampak benda tu mesti masa depan. Nampak? Ha, tapi jangan. Bila ada orang kata kita boleh tahu keadaan awak bila-bila. Oh, ni jangan. Ha, ni ilmu baik Allah yang tahu dan para Nabi. Nampak? La ya'lamul ghaib illa Allah. Oh, ni Allah yang tahu. Waktu dah letak bomoh boleh cabar, boleh tahu keadaan mungkin gini akan datang. Ini dia panggil sahih. Sahih-sahih ni orang yang pandai menyidik akan nasib seseorang. Dan dia kata man atakahina lantukupan salatuhu arba'inya yaumah al-kamah ta'olah. Siapa yang pergi kepada orang, tak kira lah ustaz ke, tuk bubu ke, tuk bomoh ke, nah, yang boleh tahu dah benda-benda ramadhan akan datang dengan tepat, nah, maka orang itu tidak diterima ibadahnya 40 hari. Dia pergi saja, nak saya pergi saja, nak tengok. Wa in saddaqahu, jika dia percaya, faqaddara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia percaya, dia telah kukuh kepada Quran, dia turun kepada Muhammad. Ha, jadi jaga-jaga. Nah, ha, setiap pak agama boleh, jangan jadi peramal nafsi orang. Nampak? Nah, Nabi tak cakap gitu. Kita nak cakap ni, jangan buat gini, bila-bila tak boleh, kan susah, kan kita masuk nyatakan, kita dah kan. Nah, jangan awak, awak dah, awak punya nasib, gini, gini, gini, apa itu awak. Tapi orang lain tak nilai, dia suka sangat kalau benda situ. Kita Quran tak suka tengok, kita geling untuk tengok juga. Kenapa? Padahal berlatuh saja. Kalau orang dua orang, betul punya, orang patah minyak, tak ramai lagi. Minyak orang patah tu. Mereka obat ni, dia pun letak kat topik. Tak ada orang tengok. Tapi kalau obat tipu, obat tenaga pasir. Haa, orang-orang ni pun ping, kamu awet, kan? Haa, lepas tu tu orang-orang pun cakap gini-gini-gini, Allah yang ni. Pasal orang lain, ni jenis suka tipu. Kalau orang tipu dia, itu kena. Haa, haa, obat tunggu ke, tak ni? Kadang-kadang ada orang apa? Tipu, pengerat, bayar juga. Matulah, dia tabur kita bomoh lah. Macam-macam kata. Dah, dia orang kata, kena berobat ni anak makcik. Budak tu dia mari tak ingat. Tak ingat lah macam dia rasuk jin. Ha? Dia kat tu bomoh. Tu bomoh banyak lah, tu bomoh baik ada. Eh? Dia orang kata, dia ni ada hatu dalam. Betul tu lho. Eh? Ha, jadi, kena buang aku ni. Nak buang tu ni kena berobat. Mandi bunga. Okey lagi mandi bunga. Masuk dalam bilik, mak tak boleh masuk. Mak tunggu luar. Anak dara orang 18 tahun. Dalam tu omak-omak 54. Duduk dalam bilik mandi bunga. Tu omak bukan mandi. Dia tiup gitu-gitu anak dara. Ha? Ha? Keluarlah nak apa? Tu omak jilat habis. Dari kaki dapat kepala. Ha? Dia kata berobak dari situ. Tapi tak masuk, berobak dia berobak. Cuma kata kena jilat. Jilat. Lepas jilat, dia kata ni dah obat dia balik. Mandi itu semua. Lepas tu minggu depan mari pula. Mari lah dia pula. Hatu ni keluar dah. Tapi kena paku. Lubang tu. Kalau tak paku, maka hatu tu masuk semula. Faham kan? Eh? Mok orang lagi pula. Tu bomoh dia paku. Dia paku tu bomoh. Faham? Lepas tu baru jadi key point. Bodoh dia di manusia. Pasal dia bodoh manusia. Kenapa dia bodoh berobat? Dia berobat juga. Kan kita rasa lemah. Seluruh orang itu dengar kat orang alim, kat orang ngajar, tak apa. Bila kita banyak mari kuliah-kuliah agama, minda kita terbuka. Ha? Ha? Kita ada 2 minit ni. Tak dan jawab kat semua dah. Jadi hak tak terjawab ni jangan marah ya. Nak jawab semua. Tapi kita dah 2 jam 15 minit dah. Ya? Ha? Lapa peluk buat kuasa. Ah, Betulkah cara saya ini ustaz? Saya telah membuat binaan kekal berupa kayu biasa dan meletakkan batu, sungai serta pokok ke atas kubur bapak saya. Saya ziarah kubur bapak saya tiap hari. Jika tak ada hal, takkan saya tahu doa boleh sampai jika tidak ke kubur pun. Soalan terakhir pada malam ini, dia buat binaan kekal di kubur ayah dia. Boleh ke tak? Ulama sebut, jikalau tanah itu kubur tanah wakaf, haram buat binaan melainkan pagar yang melindungi daripada dilangkah orang dia. Eh? Orang duk rasa banyak, dia pun buat kayu sikit supaya orang tak rasa. Maaf pada cara. Atau dia buat seming sikit, boleh akan. Supaya orang tak pijak kubur ayah dia. Tapi kalau tak mama, itu macam yang berlaku di lemak pelang ni, kebanyakannya haram dan dosa besar. Ha, kerana binaan itu menyebabkan orang suka nak berada sebelah dia. Nah, takut runtuh. Hukumnya haram. Tanam tiang masuk dalam tanah haram. Ulama sebut kalau kita buat bangsa untuk orang mengaji dialog kubur, banyak-banyak buat bangsa cek itu. Dan bangsa itu orang boleh akak. Rengang berada. Harus pada syarat. Sekarang tiap tanam, tiap pakar berada. Letak boleh-boleh dengan asap stik. Maksudnya orang mak nak hidup, tak beki rumah mak. Kan? Panggil cabut, bapak rasa cabut. Bila mak ayah hati buat lawa-lawa. Tiap pintu pagar kayu berlari. Ada anak kuci juga, solat. Haram. Tahu ayah ni pelik ni lah. Hukumnya haram. Yang boleh, benar-benar bukan untuk kubur. Untuk orang mani biarlah panas. Buat atas dan bila orang nak gali sebelah, dia boleh alih dengan mudah. Harus pada tanah makan. Lalu tanah persendirian. Kita buat binaan macam buat rumah, hukumnya makruh sahaja. Kemudian di tanah pokok, tanah pokok ni sunat kata jumpul ulama. Kerana Nabi kata dia patutkan lepas tanah. Nabi pacok, selama pokok tanah ini hidup, dia bertakdir pada Allah, direngankan mayat. Maka jumhur ulama berkata, sunat kita tanam pokok yang kecil-kecil di atas kubur supaya bertakdir kepada Allah. Bukan pada mayat, berkat takdir tumbuhan tumpang pada mayat. Pendapat yang mengatakan ini khususiah untuk Nabi ditolak oleh ulama-ulama yang besar-besar. Ini bukan khususiah Nabi. Khususiah mesti ada dalil khususiah. Bila Nabi buat, tidak ada dalil khususiah, kita boleh buat sampai akhir zaman. Ha? Ya? Kemudian hak bida'ah dikilat. Tiga apa? Tiga kubur, tujuh apa? Tujuan untuk sejukkan mayat bida'ah dan syirik. Ha? Yang boleh jirus untuk kemahkan tanah. Kalau kita tak jirus, jadi berdebu. Tak jirus, mudah dikali anjing. Bila jirus kemah, harus. Agar jirus supaya rumput-rumput itu hidup. Pokok itu hidup, bertakbir kepada Allah. Harus. Yang bida'ahnya, cantik kalau cak lawa-lawa. Ada satu kubur tu tiga tanda. Hijau, merah dan kuning. Macam kubur Bob Mali. Ready rasa tu. Jadi jangan. Kubur bukan untuk dicantikkan. Dia dipertikkan untuk mudah ziarah. Nak cantik masa mak kita hidup. Kita kicap rumah mak. Kita baiki dapur dia. Kita baiki atap dia. Bila dia mati, kita jaga kubur dia jangan bagi kotor. Mudah kita dan selalu kita ziarah. Kemudian persoalan. Baca di rumah belakang siapa jawab kepada mak di kubur. Pergi di kubur pun tak payah juga. Jadi ada orang rasa sama saja. Sebab kita doa di rumah, sabar lah dah. Kalau pergi ke kubur, sabar juga. Dan sama saja. Siapa yang kata sama saja, orang ini bodoh. Bodoh pun dia ulama. Ulama bodoh kita panggil. Bapa ulama bodoh. Tiap-tiap perkataan yang bercanggah dengan sabda Nabi, bodoh kata Amir. Nabi kata, Zul kubur fa'inna hatizah kirul maut. Ziarah kubur. Dan kelebihan ziarah kubur, kita ingat kepada kematian. Jangan kata sama. Kita hanya kata boleh juga berdoa di rumah. Tapi banyak kelebihan pergi ke kubur. Jangan kata sama. Yang betul, berdoa di rumah pun sampai, di kubur pun sampai. Jangan kata sama kerana Nabi kata tak sama. Fazuruha, ziarahlah kamu. Dari sana Nabi kata, di rumah pun tak apa. Ha? Tapi Nabi ziarah, pakai suruh kita ziarah. Sehingga Umar kata, masa dia akhir umur, dia ziarah kubur Nabi 100 kali sehari. 5 minit pergi tengok Nabi. Jadi kain di rumah, 5 minit tengok Nabi. Ziarah kubur 100 kali sehari. Eh? Baik, kalau kita nak kata sama. Tadi di segi anak ni, Nabi kata tak sama. Lebih ziarah. Nah, dari segi akal, kita ni jadi ibu bapa. Anak kita, ziarah kita, akal tak payah ziarah, tapi akal mesej dengan telefon. Apa khabar, ma? Nah, kita tak balik lagi. Nah, nanti kita balik lah. Anak kita juga lah. Suka lah hati dia atau dia. Suka lah. Mana suka kalau anak kita balik dan cium tangan kita? Jawab. Atau mesej balik ke balik? Baliklah kita boleh pegang berdekatan dengan dia. Tapi yang kau mesej pun dekat anak kita. Begitu juga lah bila kita duduk di alam mazah, di alam kubur. Bila ada orang ziarah di kubur kita, kita ni Allah hidupkan roh kita untuk menjawab salam. Dan kita dengar dia. Nah, anak tu kita pun rasa gembira kehadiran orang kepada kubur kita seperti di ziarah masa hidup. Kita nak buat kubur kita tu salam ini bila tak ada orang ziarah. Nah, tak nak. Kalau kita tak nak, kita gunakan satu generasi yang suka ziarah kubur. Sekarang generasi tidak ziarah kubur. Ha? Hanya hari raya di dalam kubur. Tapi tak ada. Nah, pergilah hari apa pun kosong kubur. Nak yang ramai, ke mall, apa benda ni, yang benda ni, pusat beli pula, pasal mana. Nah, jadi kan zaman kita ni orang sudah kurang ziarah kubur, bila kita mati ke lagi. Anak-anak yang ada sekarang kita nampak tak suka ziarah kubur kita ni. Tak nampak lah, nah, masa berat nah, nah. Sama, ha, jadi kita perbaikikan balik, jadikan balik, hidupkan balik. Kenapa? Eh, umat, umat tu yang terbaik. Kalau umat, umat terbaik. Yang mengamalkan sunnah Nabi. Di antara sunnahnya, ziarah kubur. Sebab ziarah kubur, kita ingat kematian. Nah, masa kami kita bawa kekasih. Nah, bawa dia pergi. Dia kata, kita jalan kami petang ni bawa. Dia tak jalan dengan abang. Ha? Kita pun dia ambil rumah tu. Dia pun punya bapak belakang. Pakai teknologi letak. Eh? Nah, ha, tok peluk kita. Nak dia ni? Dia tanya. Nah, ha, biasa McDonald, KFC, nah, Bukit Bintang, Mac. Hari ni dia pelik sikit. Awak kata pergi kubur lah kan? Kubur. Dia kata di kubur itu dah dah hidup dah tu. Nah, nak nak pegang apa pun dah. Tak, ni dah tidak cancong lah angok gitu. Nah, jadi itulah bagi kata Pahim dah hati Zajirul Akhirah. Bila kita pergi di kubur, Allah, Sang Suri ni nak berjota hasil tinggal Batu Nesang. Ini doktor pakar Batu Nesang. Anak Pak Mari. Kalau kau pengaruh yang duduk atas Batu Nesang. Ni bukan timbangan menteri kubur. Oh, tumbuh dia orang menteri. Gilek orang betul. Tak ada orang lagi tengok pun. Maka baru kita ingat perjalanan kita macam ni lah. Aku nak balik beribadah pada Allah. Fa'innaha tuzakirul akhirah. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada malam esok di kota Masjid Kota Damansara. Nah, jadi insyaAllah. Dan minta maaf kerana ambil masih panjang tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan kita ambil manfaat daripada apa yang terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mafa'na bima anggantana. Wa azimna bima yang ta'na. Rabbana zina amma. Rabbana zina fid dunia panasir. Al-Fatihah hasanah. Wa ina azabannar. Salamu'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah wa bilamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.